Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوان sekalian, saudara-saudariku dan mirsa Akhir TV di manapun Anda berada. Alhamdulillah, hari ini Sabtu 5 Al-Muharram 1440 Hijrah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas menjalani kehidupan di dunia ini. Semoga apa yang telah kita jalani sampai dengan hari ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita bermohon kepada Allah semoga hari-hari kita saat ini dan selanjutnya insyaallah bisa kita siapkan lebih baik dibandingkan hari-hari yang kemarin. Kembali kita berjumpa dalam sesi yang ketiga pada kajian rutin kita untuk membahas tentang fikih dakwah. Alhamdulillah, saya berusaha untuk menepati janji-janji yang saya sampaikan, dan teman-teman boleh mengingatkan jikalau ada beberapa bagian yang belum terpenuhi. Untuk itu barangkali sebelum kita lanjutkan dan kita uraikan apa yang akan kita kemudian sampaikan, kita coba berikan kenyamanan dulu bagi beberapa ikhwan yang baru bergabung. Saya kira silakan menempati dulu tempatnya dengan baik. Jika memang sudah tidak didapati, di tempat antum dapati, di situ antum duduk, ya. Dan semoga Allah muliakan antum dan tempat duduk antum insyaallah. Baik, bagi teman-teman yang lain silakan diluaskan dulu. Ya, silakan disempurnakan dulu baru saya kemudian lanjutkan. Tolong digaris bawahi ya, kajian saya bukan dihentikan ya, tapi sebentar gitu, itu biar rapi dulu. Kami kira sudah kita bisa lanjutkan kembali, silakan. Dan teman-teman tolong berikan ke lapangan bagi yang baru mencari tempat sehingga bisa nyaman seperti antum belajar. Janji yang pertama saya sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa kajian kita akan berusaha untuk terukur sehingga setiap materi yang dibahas ya memiliki fokus bahasan yang jelas. Kemudian Anda bisa paham apa yang akan kemudian diurai dan tahu materi apa yang akan dibahas sehingga dengan pemahaman itu mudah untuk diamalkan. Kami telah buatkan silabus seperti saya janjikan. Ini kami telah sampaikan pada panitia kajian. Ya, barangkali nanti untuk pemirsa di Akhir TV ini juga nanti bisa di-download di Akhir Media. kita sampaikan. Ini saya sampai buat ke 9 pertemuan untuk materi kita. Ya, pertemuan pertama dengan kedua sudah kita bahas, dari mulai mukaddimah, dari mulai pokok-pokok dakwah, bagaimana dengan dakwah bil hikmah, mauidhah hasanah, kemudian al mujadalah bil ahsan. Nah, hari ini materi yang ketiga sudah kami tuliskan sampai sesi yang ke-9. Ya, nanti dari materi ini Anda bisa peroleh atau di-download langsung, ya, dari masuk ke handphonenya, sehingga setiap pertemuan antum akan paham apa yang akan dipelajari. Dari sesi hasil kajian nanti saya akan coba buatkan semacam rangkuman pembahasannya, sehingga kita bisa mengukur apa yang antum pahami sesuai tidak dengan apa yang kami sampaikan, termasuk dari rekaman barangkali yang bisa Anda simak kembali untuk menyesuaikan catatan dengan pemahaman yang telah disampaikan. Yang kedua, kami juga telah janjikan di pertemuan yang lalu bahwa saya berharap dalam setiap kajian kita punya referensi yang jelas, dan referensi utama kita dari Al-Quran. Karena itu kami janjikan di pertemuan lalu kami akan kirimkan 3000 mushaf supaya dalam kajian kita bisa berinteraksi sekaligus dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kami telah titipkan juga kepada DKM jam 10:30 malam tadi telah tiba dan tuntas kami sampaikan, dan ini mushaf yang telah kami titipkan, dan mudah-mudahan di antara kita sudah mendapatinya insyaallah. Karena itu kita akan mulai pada pertemuan kali ini sesi yang ketiga, ya, pembahasan tentang prioritas dakwah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, terutama bagi yang baru bergabung, penting sekali diingat dalam sesi awal jumpa kita bahwa saat Allah menciptakan kita sebagai manusia, sekaligus sifat penciptaan yang melekat kepada kita juga diberikan misi dakwah. Jadi kita ini umat dakwah, makhluk dakwah. Kewajiban berdakwah tidak hanya melekat bagi seorang ustaz, kiai, habib, alim dari para ulama, tapi semua kita pendakwah. Nanti kita akan lihat turunan-turunannya, seperti apa misi dakwah yang kemudian diutarakan dalam Al-Quran dan Sunnah pada kita, dan itu akan dipertanggungjawabkan saat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah bahas di pertemuan pertama apa itu dakwah, apa bedanya kemudian dakwah dengan tabligh. Kalau dakwah orang yang menyampaikan disebut da'i, kalau tabligh yang menyampaikan disebut mubaligh. Apa bedanya da'i mubaligh dengan ulama, dengan mufti, ya? Apa bedanya dengan ustaz? Kita telah uraikan. Di pertemuan sebelumnya kita telah bahas bagaimana pokok-pokok dakwah, apa yang disebut dengan hikmah, bagaimana kemudian yang disebut dengan mau'idhah hasanah, nasihat-nasihat yang baik, dan bila ada hal yang kurang berkenan satu di antara yang lain, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang hal yang sangat penting, tentang prioritas dalam berdakwah. Dalam bahasa yang paling ringan, objek dakwah. Ketika Al-Quran menyebut kita sebagai makhluk dakwah, seorang yang memang dalam misi hidupnya di dunia mesti berdakwah, pertanyaan pertama, kepada siapa atau objek mana yang kemudian pertama kali mesti ia dakwahi. Kita ambil materi hari ini tentang prioritas dakwah dalam Al-Quran dan Sunnah, atau boleh kita namai dengan objek dakwah dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik, secara cepat ya, secara cepat, dan ingat baik-baik, dalam pembahasan inilah nanti di antara aktivitas kegiatan kita itu yang akan dihisab, sehingga rinciannya sangat jelas dalam Al-Quran. Jika sampai hari ini kita hidup dan kita belum memaksimalkan fungsi-fungsi ini, maka barangkali itulah hikmahnya kita masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini untuk menata hidup kita supaya sesuai dengan tuntunan yang akan diberikan ini. Ada 3 bagian nanti dalam objek dakwah yang disebutkan dalam Al-Quran juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1, bisa masuk kepada diri pribadi. Yang kedua adalah lingkungan keluarga, dan yang ketiga adalah lingkungan sosial yang lebih luas. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Ada 3 aspek ketika kita disebut oleh Allah sebagai manusia dengan misi dakwah, manusia dengan misi mengajak pada nilai-nilai kebaikan, Lalu kalau Anda bertanya, objek mana dulu yang kemudian harus kita prioritaskan? Dalam tiga objek prioritas yang diisyaratkan oleh Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap manusia yang hidup, maka dia mesti berdakwah kepada dirinya sendiri. Setiap manusia yang hidup, kalau dia kemudian berkeluarga, lalu apa yang ia prioritaskan dalam hidupnya saat berkeluarga? Maka dakwah pada lingkungan keluarganya. Hati-hati ya, maaf sekali. Ini sering terlampaui tangganya tidak disusun dengan susunan yang tertib, sehingga dilewati dengan lompatan-lompatan yang bahkan terlampau tinggi. Ya, tetangga sendiri diajak-ajak ke masjid, anak sendiri tidak pernah diingatkan. Anak perempuan tetangga atau bahkan teman ngajinya disebut-sebut jilbabnya. Anak perempuan sendiri gak pakai jilbab. Baik, dalam beberapa bagian ada beberapa yang terlompati. Nah, sebelum Anda bicara tentang konteks yang lebih luas, kata Al-Quran, akan lebih efektif kalau nilai aktivitas kehidupan kita itu dalam rangka berinteraksi dengan teman-teman sekitaran, beraktivitas baik di kantor, baik itu di kampus, baik itu dengan tetangga. Kalau Anda ingin diterima dalam kehidupan dengan semua sikap Anda, maka yang pertama kali diperbaiki adalah dakwahi diri Anda pribadi terlebih dahulu. Ini yang akan kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini, bagaimana Al-Quran dan Sunnah mengurai cara berdakwah, memperbaiki karakteristik diri sebelum mengajak kepada keluarga dan lingkungan sekitaran. Ya. Apa manfaat pelajaran ini? Satu, pelan-pelan. Dengan belajar materi kita pada hari ini, objek yang pertama, manfaat yang bisa diraih adalah, satu, mohon izin, ini jadi indikator keberhasilan pelajaran kita. Ya. Terjadi perubahan karakter pada yang lebih baik. Jadi kalau teman-teman nanti dari sekian yang berkumpul pada pagi hari ini, belajar materi kita sekarang, tapi tidak membuat Anda lebih baik, berarti ada dua kemungkinan. Saya yang tidak pandai menyampaikan kepada Anda, atau Anda memang yang tidak berniat berubah. Satu. Dua. Pelajaran ini nanti akan membangun karakter kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kedekatan yang lebih daripada sebelumnya. Jadi dengan belajar materi ini akan membentuk karakter diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita lihat turunannya. Dekat dengan Allah. Tiga. Dengan belajar materi yang pertama ini dari turunan prioritas dakwah, akan membentuk karakter yang berwawasan lebih luas. Di setelah Anda belajar ini, nanti kita akan lihat visi pengetahuan Anda bisa lebih jauh, wawasan bisa terbuka dengan lebih luas, dan hebatnya nanti cara kita berinteraksi itu tidak akan pernah kemudian dilakukan tanpa dasar pengetahuan. Ini kita turunkan. Lebih punya wawasan luas dan pengetahuan yang meningkat. Pelan-pelan. Baik, mohon izin bagi yang baru bergabung barangkali, supaya nanti lebih ada ketersambungan. Kalau saya mengulang dua materi ke belakang, waktu kita nanti akan habis. Diantum lihat tayangan kami yang terdahulu supaya nyambung dengan metode yang sekarang. Mari kita mulai bagian pertama. Jika kita ingin mengajak orang lain, jangan bicara dalam konteks agama dulu. Ayah ingin mengajak anaknya, ibu ingin memerintahkan kepada anaknya, suami ingin mengajak istrinya, istri ingin memberi masukan kepada suaminya, orang tua ingin misalnya memberi masukan pada anak, keluarga ingin mengajak pada tetangga. Nah, kata Al-Quran, isyarat dalam hadis, jika Anda ingin mudah diterima oleh orang lain dimanapun beraktivitas, apakah Anda ingin mengajak orang lain, berteman dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain dalam level kehidupan manapun, di kampus, di sekolah sebelumnya, di perusahaan, dalam kehidupan sosial, maka hal yang pertama Anda mesti lakukan, kata Al-Quran, perbaiki diri pribadi dulu dengan lebih baik. Nah, ada 3-4 hal dalam Al-Quran yang diberikan gambaran bagaimana cara menata diri dengan baik sebelum bergaul dan mengajak orang lain. Satu. Dua. Tiga, yang tiga dengan empat saya coba gabungkan. Satu, kita ambil memperbaiki aspek fisik. Garis saya berikan akhlak. Kedua, aspek pengetahuan. Dan yang ketiga, kita ambil, ini bisa kita majukan ke atas, aspek ibadah, hablum minallah. Tahan, pelan-pelan ya. Kelihatannya sederhana, tapi prakteknya ini butuh kesungguhan dari kita semua. Baik, sekarang kita fokus, kita masuk pada materi intinya. Bagian pertama, teman-teman sekalian, setiap pribadi yang ingin mudah diterima dakwahnya, ajakannya, atau bahkan pergaulannya di lingkungan sekitaran, maka ada isyarat dalam Al-Quran, ia mesti memperbaiki kondisi fisik atau dirinya dulu, terutama terkait dengan aspek yang berkelindan dengan nilai akhlak. Saya turunkan dulu, apa itu akhlak? Halo? Lihat sini, akhlak ditulis seperti ini, akhlak. Turunan katanya dari kha, lam dengan kaf. Makhluknya disebut dalam bahasa Arab, sudah diserap ke bahasa Indonesia, di makhluk. Yang menciptakannya disebut dengan khalik. Tahan? Perhatikan sini. Setiap kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan makhluk. Yang diciptakan oleh Allah. Yang mencipta Allah disebut dengan khalik. Karena itu ketika Allah pertama kali menciptakan kita, Allah menyebut dirinya dengan khalik. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ketika Allah sampaikan Rabbu Muhammad kepada para malaikat, saya ini khalik. Inni khalikun basyara, saya pencipta basyar, makhluk baru yang bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin, bukan hewan, disebut dengan basyar. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Basyar ini nanti yang diterjemahkan dengan manusia, diberi nama dengan Adam. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-31. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ketika diciptakan basyarnya, diberi nama dengan Adam alaihi salam. Baik, jadi ketika Allah menciptakan Adam, manusia pertama, kemudian lahir dari Adam kita semuanya, makanya disebut dengan Bani Adam, anak keturunan Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Jadi tidak pernah ada manusia di bumi, kecuali semua aspek keturunannya akan tersambung pada Nabi Adam alaihissalam. Ya, saya runtutkan ya. Makhluk yang disebut manusia dicipta dengan Bashar, namanya Bashar. Diberi nama Adam. Jadi Adam adalah Bashar. Adam adalah manusia. Keturunannya disebut dengan Bani Adam. Karena itu semua manusia yang lahir di bumi itu pasti ujungnya akan tersambung pada Nabi Adam alaihissalam. Saya pernah katakan di tempat ini, di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW itu ditetapkan langsung oleh Allah jelas nasabnya, walaupun beliau terlahir ayahnya sudah tidak ada. Jadi begitu lahir ayahnya sudah tidak ditemukan, meninggal dalam beliau masih dalam kandungan. Ya, tapi dipelihara oleh Allah nasabnya untuk menunjukkan bahwa ini seorang manusia yang punya keistimewaan luar biasa. Nasabnya jelas sampai Adam alaihissalam. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushara bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Nyambung semuanya. Ayo ulangi. Jadi antum kalau ditanya antum keturunan siapa, ujung-ujungnya pasti antum nyambung ke Nabi Adam AS. Tidak ada manusia yang hidup di bumi yang tidak bersambung ke Adam, pasti nyambung. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan manusia berasal dari monyet, cuman dia aja, kita enggak. Paham ya? Baik. Nah sekarang, manusia tadi di Quran disebut dengan Bashar. saat diciptakan, yang menciptakan Allah menyebut dirinya dengan Khalik. Inni Khalik. Bashar tadi, Khalik pencipta, semua yang dicipta disebut dengan makhluk namanya. Makhluk, kita ini makhluk. Makhluk. Pekerjaan penciptaannya saat diciptakan, menciptakan disebut dengan Khalaqa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq ini menciptakannya. Yang diciptakan disebut makhluk, yang menciptakan disebut Khalik. Nah, uniknya setiap makhluk yang diciptakan Allah itu pasti punya karakter. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti punya keistimewaan yang berbeda-beda, punya perilaku. Ya, maaf. Kenal binatang? Halo? Tahu binatang? Monyet, tahu monyet? Baik, singa tahu? Baik, singa punya karakter tidak? Punya. Monyet punya perilaku? Baik, sekarang kita manusia, makhluk bukan? Makhluk, monyet makhluk bukan? Berarti manusia dengan monyet sama-sama makhluk. Baik. Apa bedanya? Perbedaan pertama nampak pada karakteristiknya. Nampak pada perilakunya. Kita jangan bicara dulu tentang akal, tentang takwa dan yang lainnya. Ketika Allah pertama kali ciptakan manusia, apa bedanya dengan hewan? Maka yang pertama nampak pada karakternya. Karena itu ada yang paling menarik. Ketika penciptaannya disebut dengan khalaq, yang diciptakan disebut dengan makhluk, pencipta disebut dengan khaliq, karakternya disebut dengan akhlak. Ini poinnya. Maka muncul hadis Nabi SAW, perhatikan baik-baik, innama bu'istu liutammima. Dalam hadis yang disebutkan salihul akhlaq atau makarimal akhlaq. Sungguh diantara tugas saya yang paling utama, kalau ada innama, itu ada atul hasri. Huruf yang berfungsi membatasi sesuatu. Batasnya di sini. Di luar batas itu bukan bagian dari tugas saya. Lihat baik-baik. Zakat diberikan pada berapa golongan? 8. Tahu dari mana? Gak ada di Al-Baqarah. Jangan ngarang. Ya? Baik. Pelajaran mengarang cuma di bahasa Indonesia. Baik, kalau agama pakai dalil, ad-dinu huwa dalil, di At-Taubah Quran surah 9 ayat ke-60. Ada 8. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil. 8 golongan. Pertanyaan saya, boleh enggak zakat diberikan di luar 8 golongan itu? Boleh enggak? Tidak. Kenapa? Karena ayatnya dibuka dengan kata innama, innamas shadaqah. Terjemahkan zakat hanya boleh diberikan pada golongan-golongan berikut ini. Di luar 8 golongan ini, itu bukan bagian yang berhak menerima zakat. Nah, Nabi saat ditugaskan oleh Allah, ada banyak tugas pada Nabi. Tugas kamu 1, 2, 3, 4, sekian. Begitu ditugaskan, diberi nama dengan tugas itu dengan bahasa innama di awalnya. Seakan-akan Nabi mengatakan, dari sekian tugas yang diberikan kepada saya, nih, hanya ini yang ditugaskan oleh Allah kepada saya. Apa di antara tugasnya? Kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain di antara yang paling utama menyempurnakan ini, akhlak, karakteristik perilaku manusia. Ini poinnya. Sekarang lihat sini. Kalau perilaku itu nampak pada apa? Perilaku akan nampak pada fisik. Awas, hati-hati, karakter itu kelihatan dari fisiknya. Bagaimana dia bergerak, bagaimana kakinya berjalan, bagaimana mulutnya bicara. Bukankah seseorang dinilai dari hasil interaksinya dengan orang lain? Silakan cek, ada orang bicara dengan Anda, lisannya kasar, lalu Anda katakan, jangan gaul dengan dia, dia perilakunya buruk. Bagaimana Anda bisa menilainya? Karena Anda melihat pada tampilan lisannya. Bagaimana Anda melihat orang lain? Karena Anda melihat pada bagaimana dia berjalan di muka bumi. Ada yang jalan dengan sombong, Anda katakan dia sombong. Ada jalan menunduk, Anda katakan dia tawadhu. Karena itulah hal pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ketika kita dicipta sebagai manusia, kalau ingin tenang beraktivitas di manapun, diterima di komunitas manapun, mudah anjakan Anda diterima, maka yang pertama diperbaiki adalah kata Al-Qur'an, lihat ini, perbaiki kondisi fisik yang melahirkan akhlak yang mulia. Saya turunkan ayat-ayatnya, di sini baru kita mulai pendalamannya. Tahan sebentar, paham sampai di sini? Baik. Yuk kita mulai. Satu, kita keluarkan dulu ayatnya. Quran surah ke-95 ayat yang keempat. Dua, Quran surah ke-17 ayat 70. Tiga, kita ambil dari kepala dulu. Quran surah 49 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Kayak kasih kurung ayat 13-nya. Kemudian kita teruskan. Saya sampai ke kaki saja supaya lebih cepat. Quran surah ke-31 ayat 18. Turunkan Quran surah ke-25, kita ambil misalnya ayat 63. Yang lainnya nanti kita turunkan sebagai detail supaya tidak terlampau banyak yang dituliskan. Baik, pertama, apa prioritas dakwah yang harus dilakukan jika seseorang ingin diterima dengan baik di lingkungan manapun ia bergaul? Secara singkat kata Al-Quran, perbaiki diri pribadi. Anda mesti mengerti bagaimana Allah menciptakan fisik Anda, apa tujuan fisik ini hadir dalam kehidupan kita. Anda mesti tahu kalau Allah menciptakan mata, apa fungsi mata ini. Anda mesti tahu kalau Allah menciptakan telinga, apa fungsi telinga ini. Anda mesti tahu kalau Allah menciptakan tangan, apa fungsi tangan ini. Ketika Anda mengerti semua fungsi tubuh Anda, fisik Anda, dan Anda amalkan dalam kehidupan, maka kata Al-Quran, Anda akan mudah diterima di lingkungan manapun Anda bergaul. Mau di keluarga, mau di kampus, mau di kantor, mau di lingkungan manapun. Maka ketika Anda amalkan semua fungsi tubuh fisik ini dengan benar, maka semua kehidupan akan dijalani dengan mudah. Satu, Quran surah ke-95 At-Tin, ayat yang keempat. Cepat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Awas, hati-hati. Allah bersumpah dalam surat ini dengan tiga risalah sekaligus untuk menunjukkan kesempurnaan penciptaan fisik kita. Perhatikan baik-baik, kata Allah, wattini wazzaitun. Saya bersumpah, ada yang mengartikan demi pohon tin dan zaitun, tapi ada yang merinci apa maksud tin dan zaitun itu. Bukan sekedar pohon yang bermanfaat buah dan pohonnya, tapi ingin menunjukkan ada risalah yang diturunkan dalam simbol bentuk buah tin dan zaitun itu, yaitu risalah tempat yang dikelilingi oleh pohon tin dan zaitun, sekitaran Palestina. Wa turi sinin, bukit Tur Sina, saat Nabi Musa alaihi salam menerima risalah. Wa hadzal baladil amin, dan tempat Mekah yang penuh dengan ketenangan ini, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada beliau. Perhatikan, Allah bersumpah menggunakan huruf wau. Saya sumpah ya. Awas, fokus ya. Allah itu enggak sumpah aja, kita pasti yakin, apalagi sumpah. Antum ingin menyampaikan sesuatu, orang ragu, antum katakan, saya sumpah demi Allah. Nah, Allah menyampaikan pada kita, enggak pakai sumpah saja, kita mesti yakin. Dzalikal kitabu la raiba fi, yang Allah sampaikan semua dalam Quran, itu mesti kita yakini, enggak ada keraguan. Sekarang bahasanya Allah bersumpah. Dalam kaidah ilmu tafsir disebutkan, kalau di Quran ada ayat yang diawali dengan sumpah, seakan-akan ingin menunjukkan bahwa isinya begitu penting sampai tiada hamba satupun yang boleh meragukannya. Jadi kalau masih meragukan juga keterlaluan. Enggak sumpah aja, kita mesti yakin. Sekarang Allah bersumpah, antum enggak yakin juga. Berarti ada yang salah dalam benak kita. Paham ya? Ah, satu, dua. Ini yang paling menarik. Allah ingin bersumpah menyampaikan satu informasi penting. Yang kedua, berdasarkan semua risalah yang diturunkan pada tiga nabi dan rasul yang sangat populer. Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling banyak kisahnya. Ini yang umatnya masih bertahan sampai dengan sekarang. Yang mengaku umat dari nabi masing-masing. Baik, saya umatnya Isa alaihissalam, saya umatnya Musa alaihissalam. Padahal ketika diturunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini risalah penutup yang menyempurnakan nabi-nabi sebelumnya. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hey, hamba-hambaku sampai dengan akhir kehidupan, yang mengaku umatnya Musa, mengaku umatnya Isa, yang seharusnya beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya bersumpah dengan semua risalah yang dibawa oleh mereka itu, yang saya berikan kepada mereka. Apa apa sumpahnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Saya telah ciptakan setiap manusia dengan bentuk fisik yang paling sempurna. Taqwim itu artinya bentuk menunjuk pada fisik. Fisik yang sempurna. Tahan sebentar. Awas hati-hati, fokus. Saat diciptakan disebut dengan bashar, tapi saat disebutkan fisiknya dinamakan dengan insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran al-insan, sampai nanti ada surahnya, surah ke-76 disebut dengan surah al-insan. Jika ada nama insan disebutkan dalam Al-Quran atau hadith, ini berarti penamaan yang menunjuk pada manusia dengan segala aktivitas yang dijalani, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, laqad khalaqnal insana, saya telah menciptakan manusia yang nanti beraktivitas dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, banyak yang akan ia kerjakan. Fi ahsanit taqwim, saya sempurnakan fisiknya untuk memudahkan semua aktivitas yang ia kerjakan dalam kehidupannya. Jadi ternyata desain fisik kita ini saat diciptakan oleh Allah itu bukan sekedar diciptakan sempurna secara fisik dari atas ke bawah, tapi didesain oleh Allah untuk memudahkan semua aktivitas yang kita jalani sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah. Makanya silahkan cek teman-teman sekalian. Mata dengan hidung beda. Coba lihat hidung kita itu begitu sempurna lubangnya ke bawah. Bayangin kalau ke atas tuh. Masya Allah, begitu hujan pakai payung. Cek. Mata dibuatnya persis kepala depan, indah. Bayangkan kalau ada di tangan mata itu. Begitu makan sambal, hati-hati itu. Mata. Sempurna. Tapi bukan sekedar itu. Allah bukan hanya ingin membedakan antara penciptaan fisik manusia dengan hewan. Bukan sekedar beda dari tampilan. Fokus baik-baik. Fisik manusia, kata Allah, saya desain untuk memudahkan semua interaksi kehidupannya. Jadi kalau Anda sekolah dengan fisik Anda, mudah. Kalau Anda kerja dengan fisik Anda, mudah. Anda bergaul dengan fisik Anda, mudah. Yang paling hebat adalah, ini yang akan kita bahas. Sifat takwimnya disebut dengan ahsan. Bentuk superlatif disebut dengan asma at-tafdil atau af'al at-tafdil. Menunjuk pada yang sempurna, yang terbaik untuk pribadinya. Saya pahamin dulu. Fisik yang sempurna, terbaik. Tahan ya. Fokus. Saya bersumpah, kata Allah, saya ciptakan manusia dengan fisik terbaik sesuai dengan aktivitas yang akan ia jalani. Jadi ketika kita diciptakan sebagai manusia, saya, antum, kita semua, Allah ciptakan kita. Nah, desain kita itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu sudah Allah tetapkan sesuai dengan kebaikan aktivitas kita. Makanya nanti akan turun ayat, jangan rubah tampilan fisik yang sudah Allah tetapkan. Kenapa? Ketika antum rubah persoalannya, maka fungsi tubuh itu gak akan sesuai lagi dengan kebaikan-kebaikan yang kita akan capai dalam kehidupan kita. Ini sudah begini nih, saya diciptakan laki-laki, ibu diciptakan perempuan. Ibu itu diciptakan perempuan karena desain perempuan sesuai dengan kemaslahatan yang terbaik untuk kehidupan ibu. Saya diciptakan laki-laki. Kenapa dicipta laki-laki? Karena yang terbaik bagi hidup saya untuk mendapatkan surga saya, laki-laki ini. Jadi kalau sudah diciptakan laki-laki, jangan jadi perempuan. Kalau sudah diciptakan perempuan, jangan pengen jadi laki-laki. Ketika Anda merubah fisik kehidupan Anda, merubah bahkan sebagian dari tampilan, maka kemaslahatan kehidupan itu tidak akan diraih. Susah. Sudah tahu kata-katanya berat, dihalus-halusin. Apa? Kecok-kecok. Nama? Nia, Pak. Nama? Nia. Nama panjang? Kurniadi. Udah. Hana, istrinya Imran, itu pernah bermohon kepada Allah. Karena pada masa itu menyebar berita dari rahim seorang perempuan yang sangat solihah akan terlahir seorang nabi. Sedangkan nabi tugasnya sangat berat. Disesuaikan dengan nilai keberatan itu, diberikan ujiannya dan tugasnya pada lelaki. Bukan perempuan tidak mulia, bukan. Bukan perempuan tidak layak jadi nabi, bukan. Ada tugas yang lain bagi perempuan yang bahkan nilainya bisa serupa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena yang jadi nabi laki-laki, maka Hannah bermohon pada Allah, minta supaya anaknya ini lahir laki-laki. Karena berita menyebar tidak ada perempuan paling soleh pada saat itu kecuali Hannah istrinya Imran. Maka begitu berharap, ya Allah, minta, minta, minta, minta, diabadikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35-37. Bernazar dulu. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya bernazar bayi yang saya kandung ini ingin saya jadikan hamba yang paling dekat denganmu, ya Allah. Begitu keluar, harap-harap laki-laki lahir perempuan. Tuh, unik tuh. Pak, pengen cepat, lambat. Pengen lambat, cepat. Baru lahiran, hamil lagi, gitu kan? Baik, cepat. Ada yang pengen hamil, kelihatannya lambat. Baik, unik. Ada yang pengen laki-laki, keluar perempuan. Begitu sebaliknya. Apa jawabannya kemudian? Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika lahiran, tiba-tiba ibunya berkata, ya, ya Allah, kok perempuan? Pengennya laki-laki. Apa jawaban Quran? Allahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Hei Hannah, saya lebih tahu apa maslahat kemuliaan yang kamu lahirkan ini. Apa keistimewaan bayi perempuan ini? Jangan salah, perempuan pun punya keistimewaan yang tidak sama dengan laki-laki. Perhatikan kalimatnya. Lihat baik-baik. Setiap yang dilahirkan dari rahim seorang ibu, mau laki-laki, mau perempuan, Anda jangan lihat begitu terlahir, Arab ingin laki-laki, keluar perempuan. Ya, kok perempuan, ya Allah? Kata Allah, setiap yang dilahirkan, ini poinnya, dia membawa keistimewaan yang tidak sama untuk membawa maslahat dalam kehidupan. Tiba-tiba muncul hak Maryam, dari Maryam ternyata lebih soleh daripada ibundanya, dan itu yang dimaksudkan perempuan paling soleh di masanya, yang melahirkan kemudian Isa alaihissalam, itu yang jadi nabi. Tapi saya ingin bawa ke dalam kisah ini, perhatikan sini. Setiap yang terlahir dari rahim seorang perempuan, mau laki-laki, mau perempuan, itu yang terbaik untuk menunjang kehidupan kita. Jadi kalau anak Anda lahirnya perempuan, jangan dipaksa jadi laki-laki. Supaya fisiknya kuat, ayo mainnya robot-robotan. Ayo push up, push up, push up dari kecil. Bayinya laki-laki pengen perempuan, dipaksa jadi perempuan. Mainan kasih boneka. Jalan-jalan ke tempat perempuan. Maka terjadilah situasi yang tidak baik dalam kehidupannya. Maka yang pertama, ketika Allah menciptakan kita dengan fisik yang sempurna, jenis kelamin yang jelas, maka syukuri itu semua. Ada rahasia terbesar yang ingin Allah berikan maslahat dalam kehidupan kita. Sepakat? Dua. Saya masih bicara fisik dulu nih, belum selesai, belum kesininya. Dua. Jika sudah diberikan tampilan fisik, apapun keadaannya, apapun pandangan orang lain melihat kita, misal dari warna kulit bisa berbeda. Ada yang putih, ada yang coklat, coklatnya juga beda-beda, ada yang coklat manis, kan? Ada coklat setengah manis, kan? Ada yang hitam, hitamnya juga punya banyak istilah, itu kan? Dan sebagainya. Antum pernah ke Sudan? Di Sudan itu nanti ada satu daerah yang pigmen kulit penduduknya itu 4. Satu tempat. Satu putih, 2 coklat, 3 hitam, 4 ungu. Ungu. Putih, coklat, hitam, ungu. Nih, saya ingin tunjukkan kepada kita semua, ketika Allah menciptakan kita dengan warna yang berbeda-beda, bahkan lisan yang tidak sama, sesungguhnya yang diinginkan oleh Al-Quran bukan ingin menjadikan diri kita berbeda dan menyoal tentang rasial. Ternyata kita diciptakan oleh Allah dengan tampilan fisik yang sempurna. Sempurna itu ukurannya bukan pandangan orang lain. Ukurannya maslahat yang terbaik untuk kehidupan kita. Di Sudan, 4 pigmen ini ternyata Masya Allah. Yang kulitnya putih, tinggal di daerah, teman-teman sekalian, yang cuacanya gak terlampau ekstrim. Jadi Afrika, kalau Anda disebutkan Afrika, jangan kebayang hitam semua, tidak. Mesir itu Afrika, Afrika Utara. Libya Afrika, banyak yang putih. Baik, ada yang coklat, kisaran 30-35 derajat kalau panas. Hitam, rata-rata kalau panas 40-42. Ya. Ungu, rata-rata 45-50. 50. Wah, yang ungu itu luar biasa. Ya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Mereka bisa menyesuaikan dengan cuaca masing-masing. Putih ke tempat coklat kurang kuat, aktivitas nyaman di tempat putih. Coklat ke hitam juga demikian. Hitam ke ungu tidak tahan. Tapi yang ungu 50 derajat tenang aja. Keluar, masya Allah beraktivitas. Ada yang betulin genteng, ada yang bangun bangunan. Dia nggak takut hitam, sudah ungu. Biasa aja, kuat dia. Ya. Kehidupan hemat, pengen telur simpan keluar dikit, 15 menit balik. Ya. Jadi Allah desain warna kulit itu bukan ingin menunjukkan si fulan hitam dia putih, bukan. Karena dia mengalami satu situasi dalam kehidupannya yang memang bentuk fisiknya mesti menyesuaikan dengan maslahat hidup dia. Kalau dibuat putih, capek hidup dia karena gak bisa menyesuaikan dengan keadaan. Silahkan cek. Di antara sekian bahkan yang tinggal di Indonesia, yang disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika itu, ternyata memiliki karakteristik dari tampilan fisik yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Karena itu teman-teman sekalian, kalau ada orang-orang yang lisannya cara bicara beda dengan kita, karena di lingkungan dia menuntut cara bicara dia seperti itu. Yang dekat pantai, pasti agak kencang. Yang dekat daerah hutan, pasti agak keras. Ngobrol dengan kita 5 meter, kedengaran sampai 500 meter. Kenapa? Karena terbiasa di daerahnya seperti itu. Maka kalau Anda pun nyampe ke sana, Anda nggak akan kedengaran. Apa kabar? Apa? Wah, padahal dekat tuh. Paham ya? Lebih daripada itu, lihat sini. Baik yang putih kulitnya, baik yang coklat, baik yang lisannya terlihat lancar, terlihat kencang dan sebagainya, maka ternyata mereka punya kesamaan fungsi karakteristik, fungsi akhlak dalam Al-Qur'anul Karim. Awas hati-hati. Kok bisa orang yang kulitnya putih merasa lebih baik, tapi ketika bergaul dijauhi oleh orang lain? Ini yang sangat menentukan. Ada orang yang diduga-duga bagi sementara orang, oh dia hitam nih, dia jelek, tapi ternyata punya banyak teman dibandingkan yang putih. Kenapa? Karena ternyata ukuran pergaulan dan penerimaan dalam kehidupan bukan pada hal yang dianggap nisbi dalam keistimewaan, tapi pada fungsi yang kedua yang ini. Ini yang paling utama. Yuk kita turunkan ayatnya. Fokus. Quran surah 17 ayat ke-70. Sekarang kita mulai pada inti bahasannya. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh semua anak cucu Adam yang telah kami ciptakan dengan tampilan fisik sempurna itu, yang merasa putih, hitam, tinggi, pendek, ya, dan sebagainya, laki-laki, perempuan, semua fisiknya kami ciptakan untuk maslahat hidupnya. Lihat baik-baik. Karamna bani Adam. Nah, kami telah lekatkan kemuliaan pada setiap anak cucu Adam dengan semua tampilan fisik yang sempurna itu. Jadi ketika Allah menciptakan tubuh kita seperti ini adanya, dengan segala perbedaan-perbedaan yang nampak dalam pandangan manusia, ternyata kita punya satu kesamaan fungsi, yang dengan satu kesamaan fungsi ini Anda akan diterima dimanapun. Wahamalnahum fil bardi wal bahri, Anda di daratan akan diterima, di lautan akan mudah, ke tempat manapun akan nyaman, jika Anda menjaga fungsi yang kedua itu. Apa itu kata Allah? Karramna, kami ciptakan semua fungsi tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan fungsi-fungsi yang mulia. Mulia. Allahu Akbar. Mulia. Awas, tubuh kita bukan logam. Ada orang membanggakan logam mulia, tapi fisiknya sendiri tidak mulia. Itu yang tidak wajar. Kepala sampai ujung kaki. Kata Allah, saya ciptakan semua anak cucu Adam dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, saya ciptakan fungsi tubuhnya dengan penuh kemuliaan. Walaqad karramna, sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Apa yang dimaksud dimuliakan itu? Tampilan fisik dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Jadi ketika Allah menciptakan, maaf, mata yang ada di kepala, maka fungsi mata ini mulia. Telinga ini mulia, lisan ini mulia, sampai ke ujung kaki semuanya mulia. Kemuliaan inilah yang kemudian secara langsung disebut dengan akhlak namanya. Turun Quran surah ke-51, surah kedua Al-Baqarah ayat 151. yang diturunkan wayuzakkikum. Saya turunkan itu kata Allah melalui seorang rasul yang saya utus, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsi utama wahyu yang diturunkan wayuzakkikum untuk menyucikan, memperbaiki tampilan-tampilan perilaku kita sehingga tampil dalam keadaan mulia. Nah, yuzakkikum dari kata tazkiyah. Dari tazkiyah bersumber dari kata zakah. Zakah artinya bersih, suci, tidak ada yang kotor. Jadi semua tampilan fisik kita ini ketika diciptakan oleh Allah untuk berperilaku yang bersih-bersih, yang suci-suci, menghindari yang kotor-kotor. Jadi kalau ada di antara kita hidup sebagai manusia sampai hari ini, maaf, lisannya masih kotor, pandangannya masih senang menatap yang kotor, tangannya masih senang menyentuh yang kotor, kakinya masih melangkah pada yang kotor, maka yang pertama, mohon maaf, dia sedang merendahkan kemuliaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan begini, saya ciptakan fisik kamu mulia. Mata kamu ini hanya untuk melihat yang baik-baik. Itu yang mulia. Jadi kalau ada manusia hidup suka melihat yang tidak baik, sungguh dia sedang merendahkan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa bebasnya, seakan-akan dia bukan manusia. Saya ciptakan kamu sebagai manusia. Fisik kamu itu mulia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kalau kamu berbuat yang tidak mulia, seakan-akan kamu bukan manusia. Nah, untuk menjaga kemuliaan kemanusiaan kita, maka diturunkanlah ayat-ayat dari Al-Qur'an untuk menjaga supaya tubuh kita mulia sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan saat kita lahir, kan hadisnya kita hafal. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu membawa fitrah. Apa diantara makna fitrah yang pertama? Dorongan pada kebaikan. Fitrah diantara makna yang pertama, sifat cenderung pada kebaikan. Makanya manusia itu, saat dia mulai tumbuh, kalau pertama kali dia berbuat salah, hati kecilnya pasti menolak. Karena Anda dicipta sebagai makhluk baik, bukan yang tidak baik. Maka dari itu ketika Anda berlaku yang tidak baik, hati kecil Anda akan menolak. Tes kalau gak percaya, keluar dari sini, iseng-iseng pakai sendal teman Anda. Pakai aja pokoknya, begitu mau digunakan, maka hati Anda akan mengatakan, hati Anda akan mengatakan, itu bukan punya kamu. Jangan pakai yang itu, cari yang punya kamu. Demi Allah saya katakan, silahkan kalau gak percaya. Kenapa fitrah? Karena itu turun dalam Al-Quran ayat-ayat menjaga fungsi dari kepala sampai dengan ujung kaki. Yuk kita mulai. Di kepala dulu. Ada apa di kepala? Baik, kita mulai dengan mata dulu misalnya. Apa fungsi mata? Oh, melihat. Kalau melihat, hewan juga melihat. Tuh, kambing yang disembelih kemarin, melihat. Antum manusia, bukan kambing. Apa bedanya penglihatan kambing dengan penglihatan kita? Elang, melihat. Mata elang lebih tajam dibandingkan mata kita. Elang naik ke udara, Masya Allah, tinggi terbang, sampai ke bukit tinggi, naik ke atas. Anak ayam kelihatan dari atas. Antum naik pakai pesawat ke atas, anak sendiri gak nampak. Jadi kalau bicara tajam-tajaman, lebih tajam mata elang. Cuman persoalannya, kata Allah, lebih mulia mata kita. Karena elang semua dilihat. Kambing semua dilihat. Monyet semua dilihat. Silahkan cek, antum ke kebun binatang, keragunan tuh. Semua dilihat. Semua apa yang antum berikan, lihat. Apa yang antum lewati, lihat. Semua tidak ada batas. Yang tidak mulia dilihat, yang mulia juga dilihat. Apa bedanya dengan manusia? Mau tajam, mau tidak, kata Allah, mata kamu beda dengan yang lain. Karena itulah nanti dari fungsi kemuliaan ini kita akan dihisab. Turunlah Quran surah ke-24, cahaya. Ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan bagi pria-pria yang masih merasa punya iman. Awas. Mata kalian hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Ghaddul basar, yaghuddu min absarihim. Ghaddu itu palingkan dari yang tidak bagus. Tuh. Kalau Anda manusia kata Allah, apalagi merasa beriman, yakin saya ciptaan Allah, yakin saya akan kembali kepada Allah. Maka mata orang beriman, lihat baik-baik, mata orang beriman tidak akan pernah digunakan kecuali menatap yang baik-baik saja. Yang halal itu yang ditatap, yang haram jauhkan. Yang baik itu yang dilihat, yang buruk itu yang dipalingkan. Awas, hati-hati, coba cek sampai dengan hari ini. Berapa kali kita menggunakan mata pada hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya. Kalau antum lihat tayangan televisi, Masih senang menikmati yang tidak baik menurut Allah, tayangan yang buruk, tayangan yang kotor, itu antum bukan sekedar melanggar ketentuan syariat, tapi sedang merendahkan kemanusiaan antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah katakan, kamu bukan manusia yang saya ciptakan. Yang saya ciptakan itu matanya mulia. Yang saya ciptakan cuma melihat yang baik-baik. Duhai antum pegiat media sosial, kalau kebanyakan lihat profil istri orang dibandingkan istri sendiri, maka ada yang salah dengan penglihatan antum. Gampang mau ngecek suami itu, termasuk gampang ngecek istri. Kalau sudah tidak nyaman melihat pasangannya yang halal, berarti ada banyak yang dilihat dengan keadaan yang haram. Kalau antum sudah gak senang lihat yang haram, berarti mata sudah terbiasa melihat yang halal. Cek. Lisan. Apa fungsinya lisan? Bicara yang baik-baik. Karena itu turun larangan di Quran menjaga lisan kita menghindar dari bicara yang kotor. Quran surah ke-49 ayat 11 sampai dengan 12. Awas hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang, kalau masih merasa beriman kepada Allah, yakin dengan Allah, kamu diciptakan oleh Allah, maaf, la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Coba lihat. Saya ciptakan lisan kamu itu dengan mulia. Makanya Nabi mengatakan, maaf ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada hari akhir? Siapa yang merasa beriman kepada Allah? Siapa yang merasa beriman dia akan pulang sampai ke akhirat? Maka cukup lisannya berkata yang baik, kalau tak mampu diam. Coba cek. Kata Nabi, kamu makhluk mulia, kamu ini orang baik, diciptakan mulia. Lisan kamu ini lisan mulia, karena itu jangan rendahkan kemuliaan ini dengan mengatakan yang kotor-kotor. Cukup dua fungsi lisan kita. Katakan yang baik, kalau enggak bisa diam. Makanya di Quran enggak akan pernah ditemukan katakan putus. Kotokan ini enggak ada. Yang baik-baik, enggak bisa diam. Mencela itu tidak baik. Makanya turun ayat la yashar, jangan mencela. Berdusta itu tidak baik. Makanya turun ayat wailul lil mukadzibin, celaka yang berdusta itu. Celaka. Nah, sekarang tanyakan pada diri kita, berapa kali lisannya dipakai pada yang tidak baik? Dan yang paling fatal adalah, kita kan manusia dakwah. Kita bergaul dengan orang lain. Jadi kalau Anda belum bisa memperbaiki diri, bagaimana Anda bisa mengajak orang lain? Anda gak akan pernah sebagai orang tua, didengar anaknya dengan baik, kalau lisan Anda itu sering berkata yang tidak baik. Anda tidak akan pernah didengar oleh orang lain kalau kalimat-kalimat Anda tidak menyenangkan. Bagaimana seorang ustaz bisa diterima dakwahnya kalau tiap hari mencela orang lain? Bagaimana antum bisa bergaul dengan teman yang lain kalau antum sering mencela yang lain? Makanya mustahil ada orang belajar Quran, belajar sunnah, tapi pandai mencela orang lain. Mustahil. Mustahil. Pasti setelah dia kembali pada Quran, mencela dia tinggalkan, mencinta dia lakukan. Memukul dia tinggalkan, merangkul dia lakukan. Itu dakwah. Jadi Anda tidak harus jadi ustaz. Anda ke kantor, lakukan lisan dengan cara yang baik bertutur. Bergaul dengan sopan dengan kawan-kawan. Keluarkan kalimat-kalimat yang mulia. Keluarkan kata-kata yang baik. Pandangan-pandangan kotor tinggalkan. Isi dengan zikir. Isi dengan kalimat-kalimat yang mulia, katakan yang baik. Turunkan sampai ke tangan. Wasariq wasariqatu faqtu aydiyahuma. Ini lebih tajam lagi. Kata Allah, tangan ini saya ciptakan untuk yang baik-baik. Kalau ada yang mencoba-coba menggunakan tangan pada yang tidak baik, dia gunakan untuk mencuri, saya enggak ridho. Potong aja tangannya daripada dipakai mencuri. Saya ciptakan tangan itu buat yang baik, bukan buat yang buruk. Jadi kalau dipakai mencuri, potong aja lah. Enggak ada gunanya. Kata Allah. Kaki sampai ke ujung kaki. Mohon izin. Quran surah 31 ayat 18. Paling kiri sebelah bawah. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan di muka bumi maraha, dengan keadaan sombong. Tuh. Baru naik jabatan, promosi dari RT jadi RW, jalannya udah lain. Waktu RT begini, waktu RW begini. Jadi lurah jadi begini. Ya kan? Itu jadi camat bingung gimana lagi gerakannya tuh. Terus tamshi. Jadi kalau ada orang kemudian sombong, mohon maaf, dia bukan sekedar melanggar ketentuan syariat, tapi dia sedang merendahkan kemanusiaan dirinya. Makanya silahkan cek zaman dulu. Fir'aun punya kedudukan, sombong, nestapa. Korun punya harta banyak, sombong, sengsara. Jadi jangan ikutan, gak akan bersaing antum dengan mereka itu. Kalau antum ada yang sombong punya kedudukan sekarang, antum telat. Kalau ada pemimpin lewat sombong, katakan maaf pak, bapak telat. Dah keduluan sama Fir'aun. Kalau ada orang kaya sombong, dulu gak punya mobil, begitu punya mobil sombong, lewat depan antum, pim pim pim pim, masya Allah lewat, masya Allah akhi, telat. Katakan. Jelas sampai sini? Nah, sekarang persoalannya, kenapa kita penting menata diri dengan akhlak yang mulia tadi? Karena Anda ditugaskan bukan sebagai makhluk yang sendiri. Anda akan bergaul dengan orang lain. Nih. Ada istri, ada anak, ada keluarga, ada masyarakat di sekitaran. Jadi kalau Anda ingin diterima di tempat Anda bergaul, mohon maaf, perbaiki dulu diri kita. Silakan cek di Quran, rahmukallah. Cek dalam Quran. Tidak pernah disebutkan, bahkan fikiran saja, maaf ya, fikiran saja, kata Allah, inna ba'da dhanni ism. Kalau Anda berpikir yang tidak baik bagi orang lain, maka itu pun sudah menjadi dosa. Fikiran mesti positif. Pandangan mesti pada yang baik. Karena itu kalau ada muslim yang baik, mengamalkan isi Quran, dia gak akan pernah lihat proyek-proyek yang tidak baik. Kalau ada pelajar yang baik, mengamalkan isi Quran, dia tidak akan pernah melirik-melirik pada yang tidak dibenarkan. Ujian, nyontek, gak akan dilakukan. Maaf, menerima sogokan, gak. Jangankan menerima dengan tangan, ngelihat aja gak akan pernah. Pak, tolong pak, ini dibantu pak. Maaf, benar gak prosedurnya? Ya sedikit lah pak menyalahi, tapi tolong pak, saya gak mau lihat. Saya gak mau lihat. Tapi kan, gak akan begitu, gak mau lihat, tapi tangannya begini, saya gak mau lihat. Tidak. Di mata dia berpaling, tangan dia menolak, lisan dia beristighfar. Astagfirullah, gak usah berlaku yang seperti ini. Kita diciptakan oleh Allah untuk membawa fungsi yang baik. Jadi kalau Anda sebagai seorang suami misal, saya suami, kita suami, laki-laki ikhwan, menerapkan satu ini saja, maka damai kehidupan di rumah tangga. Ibu yang istri yang di belakang, menerapkan ini aja bu. Melihat yang baik, lisan berkata yang baik, suami marah, ibu jawab dengan yang baik. Ya, suami cemberut, ibu lawan dengan gestur yang manis. Dan setelahnya, itu dipraktikkan, tenang kehidupan rumah tangga. Silahkan, baru satu itu saja. Maka syarat pertama seseorang mudah diterima dakwahnya di hadapan orang lain, termasuk ustaz, maka dia mesti memperbaiki dirinya terlebih dahulu dalam tampilan fisik, terlebih kepada akhlaknya. Jangan lihat siapapun yang mengajar, tapi lihat bagaimana dia memuliakan tubuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Bahkan mohon maaf ya, ini aspek yang terpenting kenapa saya dahulukan. Karena seorang yang ilmunya luas pun, kedudukannya tinggi pun, tidak memiliki kemuliaan yang pertama ini, maka celaka dia dalam kehidupannya. Dua, saya agak cepat. Ya. Tahan. Sekarang praktek. Prakteknya bagaimana? Satu, teman-teman coba bikin table tubuh. Ya, tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Keluarkan fungsi-fungsi yang disebutkan dalam Al-Quran, juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, ayo kita sama-sama coba ya. Latihan yang pertama, coba antum keluarkan setiap bagian dari anggota tubuh yang sering digunakan berinteraksi. Lalu bagi ke dalam bentuk waktu dalam sebulan untuk berlatih digunakan pada yang sesuai pada tuntunan Quran tadi. Bisa? Satu mata. Target pelajarannya merubah jadi baik selama sepekan. Sekarang hari Sabtu sampai Jumat depan misalnya. Tanggal 21 misal ya. Saya akan memperbaiki fungsi mata supaya sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Mulai hari ini setiap yang tidak baik tidak akan saya pandang. Coba latihan. Targetnya sampai Jumat depan. Ini kelihatan sederhana Pak Bu ya. Kelihatan sederhana. Tapi tidak mudah melakukannya. Lihat TV gak bagus nih. Palingkan. Ganti channel. Handphone, WhatsApp, begitu dilihat iklan muncul, gak bagus, tutup langsung. Coba cek berapa kecepatan Anda dalam menutup itu. Cek, semakin cepat, semakin dihindarkan, berarti menunjukkan perubahan telah makin lebih baik, Anda mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iklan, gak bagus, aurat terbuka, pindahkan cepat. Cek, ganti channel. Ya, cepat. Iklan gak bagus, aurat terbuka. Ganti channel nih. Ganti nih, gak bagus nih. Gak bagus. Tapi masih dilihat terus. Nah ini menunjukkan belum ada perubahan. Baru ada tekad tapi belum dieksekusi. Jelas ya? Nah, Anda dalam sepekan pasti beraktivitas tuh di rumah, jalan keluar, lihat orang, lihat macam-macam. Pertama, tolong cek selama sepekan, setiap ada kelihatan yang tidak baik segera palingkan. Itu latihan sederhana. Sampai turunkan sampai kemudian ke pendengaran, telinga. Tes yang tidak baik dulu. Ghibah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Orang yang beriman itu tidak senang mendengar gosip. Di begitu ada berita gosip, tinggalkan. Berita yang tidak baik, jauhi. Jangan dengarkan. Saya tidak, Ustaz. Alhamdulillah. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Ah, pelaku Anda. Nih. Maaf. Terus sampai ke ujung kaki. Nah, tadi saya katakan di awal, kenapa latihan ini penting? Karena kita saat pulang kepada Allah, semua ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah tertinggal satu bagian pun. Dalilnya Quran, contoh surah ke-17 ayat 36. Quran surah 17 ayat 36. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Contoh satu ayat pertama, sungguh pendengaran kita itu, wal basara apa yang sering kita tatap, wal fu'ada bahkan apa yang sering kita rencanakan, fikirkan dalam jiwa kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita biasakan melihat yang baik-baik, baik kan lawannya tidak baik. Otomatis kalau kita biasa menghindarkan yang tidak baik, yang baik-baik akan muncul. Anda tidak pernah mendengar yang tidak baik. Kalimat tidak baik Anda tinggalkan. Karena mendengar yang tidak baik dihindarkan, maka yang baik-baik muncul. Makanya ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan baik atau buruk? Baik. Begitu mendengar yang baik, Anda cepat merespon. Yang tidak baik Anda jauhi. Jadi kalau selama ini Anda mendengar yang baik-baik, belum ada respon positif pada yang itu, berarti telinga Anda belum baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolong kecilkan volumenya. Oh, nah. Berarti ada yang kurang tuh. Sementara pada yang tidak baik, biasa-biasa aja. Ya, musik lewat, dangdut ini, organ tunggal macam-macam. Anda diem aja. Malah diikuti. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, yo, deo, ikut. Nah, berarti ada yang salah tuh di telinga tuh. Oh. Paham ya? Ini sederhana, Pak, Bu. Tapi ini memberikan maslahat. Kata Allah, sederhana. Anda gunakan ini, hidup kita mudah. Silakan cek. Orang baik itu gampang diterima dimanapun. Mudah. Anda pribadi baik, ke kantor, diterima. Di rumah tangga, diterima. Silakan cek. Bahkan Nabi pernah mengatakan, jika Anda, orang tua, mendapati seorang laki, Anda mendapati kemuliaan akhlaknya, maka jangan buang-buang kesempatan. Itu yang paling bagus. Akhlak didahulukan. Satu. Sekarang saya lihat udah bagus-bagus deh. Ya, cara menyeleksi calon-calon menantu itu. Quran loh Qurannya. Masya Allah. Sekarang sedang ngetren. Sedang berapa juz dihafalkan? Masya Allah. Saya pernah dengar kisah ada seorang kiai punya anak luar biasa, cantik, kelihatan baik gitu kan. Dilamar oleh 3 orang sekaligus datang mengajukan pendekatan. Yang pertama ditanya, adik siapa namanya? Saya Anas, Pak, katanya. Anas. Coba baca surat An-Nas. Baca dia. Wah, Masya Allah. Bagus. Bagus, bagus. Yang kedua siapa? Saya Tariq, Pak. Wah, baca surat At-Tariq. Wah, baca. Bagus. Yang ketiga, belum ditanya udah pucat dia. Wah. Tapi gak hilang akal. Adik siapa yang ketiga? Nama saya Imran, Pak Kiai. Pintar dia. Cuman panggilan sehari-hari, kulhu. Ayo sini. Gak usah dicatat ya. 2. Sudah. Di dakwah itu akan mudah kalau akhlak kita mulia. Dimanapun level kehidupan yang kita lalui. Antum pernah dengar Abu Hurairah? Baik ya? Itu satu di antara sekian sahabat Nabi yang masuk Islam hanya melihat kemuliaan akhlaknya Nabi. Beliau itu asalnya Majusi, namanya Abdus Syams. Pindah Kristen, bingung, enggak puas mendengar ada seorang mengaku Nabi di Madinah. datang ke sana tahun 7 Hijrah, 3 tahun sebelum wafatnya Nabi. Begitu datang melihat akhlak Nabi yang mulia, kata-katanya lembut, bagus, memutuskan untuk mendekat sampai syahadat, sampai ganti nama menjadi Abdurrahman. Bukan cuman itu. Ketika mendengar satu keyakinan dari perilaku yang bagus, semua ingin diikuti dari beliau. Apapun perkataannya dipegang. Tuh, orang baik itu kalau sudah berinteraksi, semuanya akan dipegang. Kata-katanya dipegang, segalanya jadi acuan. Kenapa Nabi awal-awal sangat disukai sampai diberikan gelar Al-Amin? Karena perilakunya nampak. Silahkan cek. Tidak ada yang paling jujur kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling sabar kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling baik, lembut tutur katanya kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua gelar kebaikan dikumpulkan, jadikan satu nama, namanya Al-Amin. Amin dipercaya. Cek. Abu Jahal menyebutnya Al-Amin. Abu Lahab menyebutnya Al-Amin. Orang-orang menitipkan harta pada beliau. Kenapa Nabi kemudian dimusuhi? Bukan karena akhlaknya enggak bagus, karena orang-orang itu takut kehilangan kedudukan dan persaingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan mereka menolak dakwah Nabi itu bukan karena sikapnya yang enggak bagus, tapi takut kehilangan kedudukan dan kemuliaan yang telah mereka dapatkan itu. Akhlaknya baik. Tidak sedikit di antara para orang-orang dulu yang masuk Islam karena melihat kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum pernah dengar nama Abu Dzar Al-Ghifari? Nama aslinya Jundub bin Junadah, tukang begal. Tinggalnya di daerah kota Begal. Setiap yang lewat, begal, begal, begal. Jadi kalau ada pembegal sekarang, dia telat. Ketinggalan jauh dan kurang kreatif. Ya lebih hebat orang dulu. Tapi yang paling hebat, nih, perhatikan baik-baik. Muncul sentuhan ke dalam jiwa. Bertanya, apa selama ini saya akan jadi pembegal? Mau sampai kapan? Cek teman-teman. Ya, jika ada yang melihat tayangan ini, Anda mungkin pernah melakukan kegiatan serupa, dulu pembegal sudah ada sebelum Anda. 15 abad yang lalu. Dan dia bertanya pada dirinya, apa selama ini hidup saya akan begini membegal orang lain? Ketika dia bertanya pada dirinya, apakah ada jalan untuk berubah? Nah, kalau pernah Anda dapati pertanyaan seperti itu dalam jiwa, saksikan ya, tolong saksikan, itulah cinta Allah yang ingin merubah hidup Anda. Respon langsung. Itu yang disebut dengan hidayah. Dan sudah janji Allah, setiap hamba akan mendapatkan petunjuk kembali kepada kebaikan sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan. Antum kenal Firaun? Luar biasa. Mas, apa kabar? Firaun kan jahatnya luar biasa. Hobinya bunuh orang. Quran surah 2 ayat 49. Terus kata-katanya kasar, Mas. Gak ngenakin. Ya, begitu dia berkata, antum berpotensi kehilangan nyawa. Saya gak suka dengan rambutnya tuh. Bukan nyuruh nyukur. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Firaun. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika mau datang ke Firaun sampai berdoa dulu. Rabbi syrahli wayassirni wahlul 'uqdatan min yafqahu. Rabbi syrahli sadri, ya Allah tolong lapangkan hatiku supaya mudah menerima kata-kata Firaun. Takutnya enggak siap. Begitu bicara mencela habis-habisan, kata Musa, ya Allah wafatin aja deh. Terlalu banyak energi saya melawan orang seperti ini, wafatin aja. Doa Nabi terkabul. Cuman Allah abadikan dari kisah dakwah itu untuk memberi contoh kepada kita untuk makhluk di kemudian hari. Yang ingin saya sampaikan, Firaun makhluk kejam. Maaf, hobinya bunuh orang, bahkan baru lahir sudah dieksekusi. Dan pribadi yang pernah mengaku Tuhan dalam kehidupan. Dia katakan, ana rabbukumul a'la. Orang sekarang paling banter ngaku Nabi, Firaun ngaku Tuhan. Tuh. Jadi gak usah kreatif deh sama orang-orang sekarang. Kalau urusan-urusan yang begituan, udah ada yang paling hebat. Hati-hati, saya sampaikan di Jawa Barat, karena saya pernah tanya MUI, Jawa Barat itu setiap bulan selalu ada Nabi baru. Hampir tiap bulan ada Nabi baru. Nabi pertama dulu datang ke Bogor, ya, AM tuh, pelatih bulu tangkis. Ya, pulang dari Bogor mengatakan, aduh, tangkap polisi karena ngaku Nabi. Interogasi, kenapa ngaku Nabi? Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu. Bayangin, orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu tuh. Tangkap sop polisi. Bogor, bis itu Bandung, es, tukang cukur, Anda bayangkan. Ngaku Nabi. Tapi yang paling saya bingung, heran saya, setiap ada yang ngaku Nabi, ada pengikutnya. Itu masalahnya. Aku, Jakarta gak mau kalah saing. Ya. Bogor, Nabi. Bandung, Nabi. Jakarta, ibu kota, negara, langsung, malaikat. LE, minta izin pada gubernur, mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Tangkap sama polisi. Polisi kita jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh. Wah, habislah pokoknya. Firaun lebih daripada itu, ngaku Tuhan dia. Ya, Nabi lewat, malaikat lewat, Tuhan. Apa yang dia katakan? Dia abadikan di Quran. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling hebat. Tapi hidayah Allah dengan cintanya pada hambanya mengalahkan murkanya sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Seburuk-buruknya Fir'aun tetap dikirimkan petunjuk langsung kepadanya. Gak tanggung-tanggung dua orang nabi diutus. Kita aja sampai sekarang satu orang nabi gak pernah lihat. Mimpi aja jarang ketemu, bahkan mungkin gak pernah lihat. Ini Fir'aun dikirimkan dua nabi langsung kelihatan oleh wajahnya. Quran surah ke-20 ayat 43-44. Tuh, sampai nangis bayi kaget. Dia aja sedih ngelihat Firaun begitu tuh. Pusing. Idhaba ila Firauna innahu tagha. Musa dan Harun, pergilah pada Firaun, dia sudah mulai menyimpang. Anda bayangkan. Jadi penyimpangan kedudukan itu melahirkan kehancuran dalam kehidupan. Ingat pesan ayat ini, Anda yang dititipkan kedudukan, kalau Anda simpangkan kedudukan dari hal yang benar, menyimpang dari aturan yang benar, maka itu jalan pertama menuju kehancuran dalam kedudukan Anda. Karena ayat kan mengatakan, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua pada Fir'aun, Musa dan Harun. Pergi ke Fir'aun, ingatkan dia mulai menyimpang. Kalau tidak menyimpang, gak akan ada Musa dengan Harun. Menyimpang, diingatkan dua nabi sekaligus. Yang hebat, teruskan ayatnya. Faqula lahu qawlan layyina. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tapi ingat ya, Allah kurang apa lagi. Katakan kepada Fir'aun, dakwahi dia dengan penuh kelembutan. Qawlan layyina, katakan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mungkin dengan sikap yang lembut itu, dia mulai sadar bahwa dia salah dan dia mulai merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas dia berubah. Kurang apa lagi coba? Selevel Fir'aun saja yang hobi bunuh orang, mengaku Tuhan, diutus dua orang nabi, katakan dengan lembut, dakwahi dengan lembut. Cuman sayang, dia gak mau menerima tawaran itu, mempertahankan kehebatan dirinya, sombong. Jadi kalau ada orang sekarang, tidak sejahat Fir'aun, mohon maaf, gak hobi bunuh orang, tidak pernah mengaku Tuhan, aneh kalau dia tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di selalu ada petunjuk Allah membuat kita kembali. Teman-teman, Jundub bin Junadar ada sentuhan di hatinya. Ingat para pembegal masa kini, saya sampai kapan mau jadi begini? Saya mesti berubah. Begitu dia pengen berubah, dia mendengar informasi tentang Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, langsung datang ke Mekah, menemui Nabi. Pertama kali pandangan pertama melihat Nabi, langsung merasakan aura kelembutan dan kehebatan akhlaknya. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Cuman bertanya apa itu Islam, dijelaskan oleh Nabi, begini, begini, begini, begini. Melihat akhwaknya Nabi, asyhadu an la ilaha illallah. Hal pertama yang beliau katakan, ya Rasulullah, saya akan umumkan keislaman saya di depan Ka'bah, di hadapan orang kafir Quraisy. Kata Nabi, jangan lakukan, ini masih di awal-awal, khawatirnya kamu malah disakiti. Ya Rasulullah, saya ini membegal aja terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Luar dia. Hei orang Mekah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kalian mau ngapain? Dipukulin. Tuh, pukulin, pingsan. Balik lagi kepada Nabi. Minta nasihat ya Rasulullah, kamu pulang dulu aja, perbaiki diri, perbaiki diri. Ikuti tuntunan Islam. Dakwahi lingkunganmu, nanti kita akan berjumpa lagi. Dan kamu akan pulang dengan keadaan sendirian, akan menghadap kepada Allah. Nah, tahu apa yang terjadi? Pembegal ini bertobat jadi baik, bagus keislamannya, dia merubah tampilan dirinya. Satu kali setelah Nabi hijrah ke Madinah, Madinah heboh, mendengar suara yang sangat banyak. Dok diduk, dok diduk, dok diduk, dok diduk. Begitu keluar, ada apa? Ternyata penduduk Gifar itu datang. Semua satu kampung datang ke Madinah. Begitu datang, apa yang terjadi? Ternyata sekampung masuk Islam dengan juru dakwah Jundub bin Junadah. Diabadikan nama kotanya Gifar, tambah Al di depannya. Ujungnya tutup dengan I. Al-Ghifari. Maka dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau kita pernah punya masa lalu yang kelam, pernah berbuat salah, wajar, kita manusia. Yang sempurna itu cuma malaikat. Jika Anda punya pasangan ada yang salah, jangan dieksploitasi kesalahannya. Ibu suami salah, jangan banyak dituntut karena dia bukan malaikat. Papa gimana sih? Apa papa enggak bisa berubah? Mama, papa kan bukan malaikat. Mama juga bukan setan kan? Makin rame. Tapi kita juga bukan setan yang tidak mengenal benar. Di kita bukan malaikat yang tidak kenal salah, bukan setan yang tidak kenal benar. Begitu punya salah, ada peluang untuk kembali menjadi baik. Yang bahaya itu, sudah berbuat kesalahan, tidak mau kembali. Kalau seperti itu, iblis lebih duluan. Dan jangan bersaing, antum bahkan menang dengan iblis. Dia lebih jagoan. Tunjukkan kepada Allah, ya Allah, kita memang bukan malaikat, tapi saya bukan iblis. Cuman Fir'aun yang menolak, saya tidak akan begitu. Tapi yang paling menarik, coba cek. Tadi disebutkan nabinya siapa yang dua? Musa dengan Harun. Saya tanya pada antum. Antum dibanding Nabi Musa soleh siapa? Musa. Dibanding Nabi Harun baik siapa? Nabi Harun. Baik, ganti pertanyaannya. Antum dibandingkan dengan Fir'aun, buruk siapa? Fir'aun. Baik, perilakunya jelek mana? Antum apa Fir'aun? Fir'aun. Siapa yang lebih buruk dari Fir'aun? Boleh angkat tangan? Tidak ada. Siapa yang lebih baik daripada Musa? Boleh angkat tangan? Tidak ada. Baik. Sekarang cek yang ketiga pertanyaannya. Tetangga antum nih, jelekan mana? Dia atau Fir'aun? Ayo, tetangga antum, perilakunya jelek mana? Tetangga antum atau Fir'aun? Fir'aun. Baik. Jahat mana? Jahat tetangga antum, jahat Fir'aun? Fir'aun. Jadi pertanyaan saya adalah, kalau anda merasa tidak lebih baik daripada Musa, tidak lebih soleh daripada Fir'aun, dan tetangga anda tidak lebih buruk daripada Fir'aun, kenapa anda mesti berkata kasar kepadanya? Musa dan Harun saja nabi, sifatnya maksum, dijamin surga, solehnya dapat pengakuan dari Al-Quran. Allah langsung yang mengakui, berdakwah pada manusia paling buruk di bumi, ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, kata Quran, katakan yang lembut. Ente bukan nabi, rasul juga bukan, surga belum terjamin, hisab menegangkan, berdakwah kepada teman yang bukan Fir'aun. Kenapa kata-katanya kasar? Kenapa mesti mencela? Assalamualaikum akhi. Maaf ya, beda manhaj. Siap. Ya bukan Fir'aun. Apa anda menginginkan surga sendirian? Maka dari itu yang pertama dilakukan kata Quran, perbaiki diri kita. Jangan-jangan agama ini, mohon maaf, bukan tidak sempurna, tapi akhlak anda yang membuat orang lari dari agama. Kalau kita tunjukkan akhlak mulia saja cukup teman-teman sekalian, untuk orang mengakui bahwa Islam itu mulia. Ayo praktikkan. Jangan cuma jadi teori. Mumin satu dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh. Kalau sakit saling merasakan, dicek. Banjir datang. Coba dibuktikan tuh, begitu Allah kirimkan banjir, benar gak pelajarannya? Datang ribuan orang ke majlis ilmu, hadisnya dikaji. Saling merasakan, kirim banjir. Benar gak saling merasakan? Benar, ternyata keluar. Bawa video, rekam, terjadi kebanjiran. Apa yang kita lakukan? Kita butuh sekarang penerapan nilai-nilai keislaman dalam aktualisasi kehidupan kita. Sampaikan. Kata Islam jujur, jujur. Bahkan antum disebut khairu ummah. Quran surah ketiga ayat 110. Paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Saya pernah katakan di awal jumpa, khair itu sifat. Kebaikan yang ditunjukkan pada sifat. Jadi kalau ada orang jujur, antum lebih jujur. Ada orang sabar, antum lebih sabar. Ada orang tawadu, antum lebih tawadu. Aplikasinya banyak. Ada orang pemberi, antum lebih daripada itu. Aplikasinya banyak. Bahkan dalam urusan bergaul dengan tetangga, walaupun bukan seagama, tidak seakidah, hubungan kemanusiaan, kata Nabi, jangan bedakan. Silakan, saya sering sekali ulang-ulang hadis ini. Siapa yang masak makanan baunya sampai kepada tetangganya, maka bagilah ia walaupun. Oh, yang hafal ujungnya aja cuma kuahnya. Cek. Tapi pertanyaan saya, pernahkah Nabi mengatakan, bila tetangga anda muslim saja? Tidak. Anda punya tetangga Kristen, Hindu, Buddha, masak makanan, baunya sampai ke tetangga anda, bagi. Jangan dilewati. Ini orangnya udah keluar, anda bagikan ke yang muslim aja. Bagi. Pak, masak makanannya. Iya, cuman sayang, ibu itu bukan Islam, ibu kafir. Ibu gak dapet ini, maaf ya. Bisa. Gak ada begitu. Bagi, berikan. Begitu dia terima. Wah. Pak, terima kasih. Gak usah ucapkan terima kasih. Ini Allah yang perintahkan saya dalam Al-Quran. Nabi Muhammad mengajarkan saya, kalau masak makanan, bagi. Luar biasa. Begitu besok ketemu lagi dengan anda, kalimatnya sudah lain. Pak, Allah belum perintahkan berbagi ya hari ini. Bagus. Paham ya? Nah, paham insya Allah? Siap untuk berubah? Baik, saya kembalikan pada masing-masing lah, karena masing-masing sudah paham. Ingat, fisik kita sempurna. Jangan saling mencela. Ingat, jangan saling mencela, fisik kita sempurna, diciptakan sesuai maslahat. Ada sering pertanyaan Ustadz, bagaimana kalau ada yang diciptakan ternyata kelihatannya secara fisik tidak sempurna? Ingat, kesempurnaan itu jangan dilihat fisik yang normal menurut kacamata manusia. Sempurna yang dimaksud sempurna dengan kemaslahatan hidupnya. Memang itu yang paling ideal buat dia. Antum pernah dengar kisah Fajar? Yang sering saya sampaikan di beberapa kesempatan. Ananda yang luar biasa, lahir berat 1,5 kilo, kena lumpuh otak, kan? Dan seterusnya. Orang mengira tidak sempurna, tapi orang belum tahu rencana Allah. Justru ini yang paling sempurna untuk kehidupan dunia dan akhirat dia. Bukankah dengan itu dia hafal Quran? Jadi konsentrasinya pada enggak yang lain, Quran aja. Diberikan ASI, bacain Quran, satu juz. Bisa bicara, keluar Quran. Dicek 4 tahun, hafal Quran. Sekarang sedang menghafal terjemah. Yang lainnya lambat, tapi Quran tidak. Ternyata Allah menjaga fungsi dirinya supaya hanya dekat dengan Quran saja. Untuk memberikan petunjuk pada orang yang merasa normal. Ayo, atau yang di atas normal, abnormal. Let's check. Nih, anak yang kamu katakan tidak normal. Nih, anak yang kamu katakan prematur. Nih, anak yang kamu katakan terbatas. Anak ini saja, maaf, otaknya lumpuh, tapi bisa hafal Quran. Masa kamu yang menganggap otaknya sempurna gak mau menghafal? Nih, anak ini bicaranya lambat, tapi bisa cepat menghafal Quran, bisa cepat mengucapkan Quran. Kamu yang mengatakan mulutnya sempurna sampai sekarang belum bisa baca, mau sampai kapan? Itu yang disebut dengan ayatul kaun, tanda-tanda kebesaran Allah dalam kehidupan kita. Di ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat kauliyah terfirmankan dalam Al-Quran nih, di mushaf nih, ada di sini contohnya. Ini kalimat-kalimatnya, ayat kauniyah dibuktikan dalam kehidupan. Contoh misalnya, hadirin sekalian, saya akan datangkan spidol. Kauliyah. Nih, ini spidol. Kauniyah. Kalau sudah saya katakan, ini spidol, yakin tidak? Yakin, karena bendanya sudah ada. Kalau Anda masih tidak yakin ini spidol, bukan Ustadz, itu ayam. Anda yang error. Allah sudah katakan, Quran saya buat mudah. Ayo baca Quran, dapat banyak pahala. Ayo mendekat pada Quran, dapat syafaat. Ayo jadi ahli Quran, memberikan kemuliaan pada keluarga. Kasih mahkota pada orang tuanya. Kemudian diberikan tanda kaunia. Diciptakan semacam Fajar. Ada Ahmad, ada Kamil, ada Musa. Menyentuh kita. Ini yang buta, yang kamu katakan buta tuh, hafal Quran. Ente yang melihat mau sampai kapan? Ini yang kamu katakan lambat bicara, bisa dekat dengan Quran. Kamu yang lancar mau sampai kapan? Jadi perlombaan kita sudah bukan dengan dunia lagi. Kalau cuma dunia tertinggal. Udah banyak yang begitu. Sekarang akhirat, Pak. Jatuh air mata saya beberapa waktu yang lalu dengan istri menangis kami berdua. Nangis. Anak didik di sekolah. Kita buat sekolah Quran. Yang semua kurikulumnya diturunkan dari Al-Quran. Ada ayah ibu muda dari Bandung. Dia ke Bekasi. Hanya untuk menyekolahkan anaknya, lalu dia bekerja. Bekasi, ibunya fokus. Antar anak dan seterusnya, siapkan jadi ahli Quran. Tanpa terasa perutnya mulai sakit, kakinya sakit. Dikira sakit biasa, dia masuk rumah sakit. Dokter memvonis, di kisah nyata, jantungnya kena. Lalu kemudian di hari Jumat itu anaknya datang dengan ayahnya jam 2. Konon datang berita dari sekolah sudah selesai juz 30. Tidak disangka ternyata dalam sakitnya ibunya sudah menyiapkan hadiah. Jam 2 datang. Katanya sudah hafal juz 30, nah dipaksa-paksa, mama pengen dengar ya. Wah. Anaknya malu-malu lantas menggoda ibunya. Mama berjuang ya, mama sehat ya. Ketawa-ketawa pamit. 2 jam kemudian ternyata meninggal dunia ibunya. Anda tahu apa yang terjadi? Dia meninggal di hari dia dilahirkan. Hari yang sangat mulia. Yang menyolatkannya adalah orang-orang soleh. Saya tidak tahu, mungkin Allah menilai lebih baik dibandingkan dengan kami. Kelihatan seperti orang biasa, tapi yang menyolatkannya Allahu Akbar. Ahli ta'lim, ahli masjid, ahli macam-macam. Dan tiba-tiba muncullah kemudian tulisan yang sudah lama disiapkan. Mama menginginkan kau lebih baik daripada mama nak. Itu ditulis saat merasakan waktu hidupnya tidak lama lagi. Mama menginginkan kau nanti lebih baik saat menyusul mama pulang. Tolong berikan mama mahkota saat engkau kembali kepada Allah. Mama sudah siapkan hadiah. Kalau Nanda sudah hafal surat A, surat B. Ternyata dia berjuang sampai wafatnya untuk menyiapkan anak jadi penghafal Quran. Dan keadaan yang biasa. Saya datangi kemudian suaminya, saya katakan, sudah, fokus Anda kerja. Anak ini jangan putus sekolah, teruskan. Dia akan kami bimbing sampai selesai S3. Dan kami siapkan jadi penghafal Quran. Nah, Kalau ibu masih berlomba dalam urusan dunia, Anda kalah. Anda kalah. Kalau antum masih bekerja mencari perbanyak harta, Anda tertinggal. Demi Allah saya katakan, sudah banyak yang memperbanyak harta dan kebingungan bagaimana menggunakan hartanya. Bill Gates jadi filantropis. Jack Ma pengen pensiun. Yang lainnya sudah merasa sudah capek dengan semua hartanya. Terus antum ingin memburuknya, ketinggalan antum. Sekarang kita mesti berubah karena kita sadar bahwa kapan saja kita bisa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat dan memperbaiki diri. Maka mulai hari ini, pulanglah ke rumah. Jadilah keluarga yang baik. Ini, kalau bukan antum, lihat anaknya. Dia sudah berkata yang baik atau belum? Dia sudah bisa melihat yang baik atau belum? Sampai ujung kakinya. Hadirkan ini semua. Kalau ini sudah ada, saya agak percepat, saya lompat kepada yang ketiga dulu. Tingkatkan ibadah, dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik saja tidak cukup, antum mesti soleh. Soleh itu baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih gini, teori sederhananya. Antum ingin bekerja, antum jujur, antum giat, antum sabar, bekerja keras dan seterusnya. Semua persyaratan untuk mendapatkan posisi terbaik ada. Tapi yang jadi persoalan, bekerja itu untuk mencari apa? Rizki. Yang punya rizki siapa? Allah. Karena itu Allah disebut dengan Ar-Razzaq. Duhai Anda yang belajar ke kampus, Anda mau cari apa? Ilmu. Yang punya ilmu siapa? Allah. Karena itu Allah disebut dengan Al-Alim. Cek. Anda yang berumah tangga mencari apa? Rahmah. Ya, karena itu Allah disebut dengan Ar-Rahim. Ya, pemilik rahmah. Jadi ternyata yang punya semuanya Allah. Teori sederhana mengatakan, kalau Anda ingin mendapatkan hal yang Anda inginkan, maka yang paling mudah dekati pemiliknya. Dekati pemiliknya. Antum misalnya, mohon maaf, ingin mendapatkan handphone terbaru, dekat dengan yang punya, bahkan pembuatnya, jangan beli, dikasih antum. Silakan. Antum mau hadir undangan, tapi antum ini kerabat, dekat betul, gak usah dikirim surat, cuma ditelepon besok datang ya, saking dekatnya. Teori ini pakai oleh kita. Antum ingin mudah bergaul, diri sudah baik, kata-kata sudah lembut, kalimat sudah baik, tapi persoalannya kenapa ini gak sampai juga pada saya? Saya bukan penjahat, tapi kenapa rezekinya macet? Saya bukan penjahat, tapi kenapa di rumah gak mendapatkan ketenangan? Saya bukan orang yang buruk dalam pandangan manusia, kenapa pelajaran sulit datang? Mungkin masalahnya, antum kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poinnya. Maka dari itulah Nabi tidak cukup disebut dengan Al-Amin ketika beliau akan ditunjuk sebagai, maaf, pendakwah yang terakhir dengan posisi Rasul dan Nabi sekaligus. Ternyata Allah meminta beliau untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulailah kemudian, maaf, gelar Al-Amin itu tidak banyak dipedulikan. Sudah bagus. Tapi yang kedua yang ingin digapai, mulailah beliau bertahannus, menyendiri mendekat kepada Allah. Mulai berangkat dari rumahnya. Ya, kemana beliau berangkat? Di mana menerima wahyu? Gua Hiro. Sudah pernah ke Gua Hiro? Ini persoalannya. Anak-anak kita sekarang di sekolah cuma diajarkan, Nabi menerima wahyu di Gua Hiro, tapi tidak pernah diberi gambaran di mana Gua Hiro itu. Duhai antum yang pernah haji dan umrah, atau yang belum, saya bermohon pada Allah, insya Allah dimudahkan untuk haji dan umrah. Ya? Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Nabung, berdoa, siapin dari sekarang. Nih, lihat sini. Di sini, tempat Nabi dilahirkan, maulid Nabi. Sampai sekarang masih ada disamarkan dengan Maktabah Qadimah. Warna bangunannya krim. Ya, kalau antum masuknya dari sini, selalu paling mudah itu Menara Zamzam. Di sini ada Safwa. Di sini ada Jabal Qubais, Istana Raja. Lewat ke sini, sampai ke ujung sini, jalan sedikit sekitar 100 meter, kurang sedikit ya. Di sini ada bangunan warna krem. Ya. Di sini tempat Nabi dilahirkan. Sudah berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah. Pindah tempat ya. Di sini ada satu bukit panjang, ini dulu pusat niaganya Sayyidah Khadijah. Kalau diambil paling gampang patokan keluar dari Marwah. Di sini ada toilet nih. Ya. Toilet umum di yang tempat perempuan di sebelah sini. Ini di dekat sini, ini tempat Nabi SAW berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah. Baik, sudah berumah tangga, gelar Al-Amin didapatkan sebelumnya bahkan dan seterusnya, lalu ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pemilik kemudahan, Allah pemilik rezeki, Allah yang pemilik pengetahuan segalanya. Kalau saya pengen dakwah saya mudah, dekati Allah Subhanahu wa taala. Maka mendekat kepada Allah. Kemana datangnya? Ke Gua Hira. Berangkat. Berapa jaraknya? Jangan dikira mudah, 5-7 kilo. 5 kilo itu mungkin kalau pakai kendaraan gampang. Motor, mobil, sepeda bahkan mudah. Tapi zaman dulu kan gak ada jalan kaki. Saya pernah naik sampai ke atas yang paling tinggi. Terus turun sedikit masuk ke dalam gua melihat. Naik ke atas guanya, saya perhatikan kemudian sampai ke arah rumah Nabi ini. Patokannya jam, zam-zam itu. Itu minimal melewati 5 bukit dulu. Dari sini sampai ke Gua Hira. Kurang lebih 5 bukit dilewati. Sampai ke sini. Itu sampai bawah. Dari bawah naik lagi ke atas. Sampai di atas. Tapi poin yang paling penting adalah, ingin saya sampaikan, teman-teman sekalian. Pertama, jadi kalau Anda ingin dimudahkan oleh Allah, setelah pribadi Anda baik, dalam semua aktivitas kehidupan, bangun kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Nabi melakukannya. Maka nanti ketika Anda mendapat tantangan dalam dakwah, Anda akan dimudahkan oleh Allah. Orang hebat itu, maaf ya, kalau Anda gak mampu mengatasi persoalan, barangkali bukan Anda kurang hebat, tapi Anda tidak belajar cara mengatasinya. Nah, Nabi memberi petunjuk kepada kita, dekati dulu pemilik segalanya. Jadi begitu Anda bersinggungan dengan objek dakwah, Anda akan dimudahkan tantangannya. Jadi seakan-akan gak punya masalah, padahal masalah itu dihadapi. Cuman sebelum Anda hadapi, sudah dimudahkan. Nah, cara mendekat kepada Allah, itu yang diistilahkan oleh Al-Quran dengan takwa namanya. Takwa. Cara mendekat kepada Allah. Sekarang buka ayatnya, Quran surat 65. At-Talaq, akhir ayat kedua, awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang meningkatkan takwanya kepada Allah, dia membangun kedekatan dengan Allah. Ningkat, ningkat, ningkat. Kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Saya berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang dialami. Bahasa kerennya, saya kasih solusi dari problematika yang dialami. Apapun itu. Rumah tangga ada masalah, sebelum mengatasi masalahnya dimudahkan persoalannya. Bekerja ada masalah, masalahnya dimudahkan. Sehingga seakan-akan gak punya masalah. Sama ustaz juga begitu. Kalau tidak membangun takwa, tidak mudah itu. Tidak mudah. Ustaz tuh bu, pak, bukan gak punya masalah. Bahkan mungkin lebih banyak daripada antum. Tuh masalah antum dipikirin ustaz juga tuh. Pertanyaan ini, pertanyaan itu, konsultasi ini, konsultasi itu. Yang punya masalah antum. Yang menyelesaikan ustaz. Kalau ustaz tidak membangun ketakwaan kepada Allah, tidak mudah menemukan solusi-solusinya. Satu. Ustaz, saya kesulitan rezeki. Saya cari-cari. Kok susah dapatnya? Melamar, tolak lagi. Bawa maaf, tolak lagi. Dikatakan akan buka 10 juta lapangan kerja, saya gak kebagian. Wahib. Kenapa ustaz susah? Jangan salahkan orang lain, karena kaidahnya mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Kata Allah, kamu tingkatkan takwa, saya kirimkan rezeki. Jangankan yang kamu cari, yang enggak kamu duga, saya datangkan. Nanti lain waktu kita belajar ada 8 jenis rezeki dalam Al-Qur'an. Rezeki yang antum datangi, rezeki yang mendatangi antum, rezeki yang baru antum pikirkan dia sudah ada, rezeki yang sedang antum tunggu-tunggu ternyata dia menunggu antum, ada 8 jenis rezeki dalam Quran. Tapi yang paling hebat, ada orang yang belum mencari, rezekinya sudah datang kepada dia. Sudah disiapkan. Caranya apa? Tingkatkan takwa. Teman-teman yang belajar nih di kampus, kampus apapun itu, ya, di ITB misalnya, di IPB, Unpad, ya, dan seterusnya, sekitaran Bandung yang ada di sini. Apa syarat mendapatkan pengetahuan? Bukan cuma belajar. Karena ayatnya tidak hanya diikat dengan Iqra. Teruskan ayatnya. Apa wahyu pertama turun? Bukan Iqra. Wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan dibuang kalimat bismi rabbiknya. Iqra bismi rabbik. Baca, belajar. Kenapa belajar? Bukan cuma cari ijazah. Bukan cuma cari pekerjaan. Lakukan karena Allah, bismi rabbik. Karena Allah yang menciptakanmu, karena Allah yang merawatmu. Engkau belajar karena Allah, dekati Allahnya. Saya mudahkan semua proses pembelajaran dan dengan yang lainnya. Makanya orang beriman itu belajarnya pakai takwa. Begitu takwa meningkat, ditambah pengetahuan oleh Allah. Dari mana tahunya ustaz? Quran surah kedua Al-Baqarah, di akhir ayat 282. Paling kiri sebelah bawah, pas ujungnya. Wamai wattaqullah wa yu'allimukumullah. Lihat ayatnya. Wattaqullah. Dan saat kamu tingkatkan takwa kepada Allah, tingkatkan takwa kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan menambahkan dan mengajarkan pengetahuan kepadamu. Silakan cek ulama di masa lalu. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Battani, Al-Khawarizm dan sebagainya, mereka sebelum belajar itu yang mereka bangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, Ustaz, saya ingin meningkatkan takwa kepada Allah, bagaimana caranya? Di Quran disebutkan 115 kali kalimat takwa di Quran. Di antara cara yang paling mudah, tingkatkan amal ibadah yang standar. Salat meningkat. Makanya saat menyebutkan orang takwa, kalimat pertamanya salat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil. Siapa mutakin orang takwa itu? Teruskan ayat-ayat tiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa salat. Ayo tingkatkan, naik. Jangan yang standar aja, standarnya fardu 17 rakaat. 2 4 4 3 4. 2 subuh, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Itu standar. Jadi kalau cuma minta yang standar, yang lain juga minta yang sama. Anak kecil juga sama, 5 tahun salat juga. Ya Allah, jadikan aku pintar, kata yang 5 tahun. Kata yang 25 tahun, ya Allah, tambah ilmuku. Salatnya sama. Kata Allah, apa bedanya kamu dengan anak kecil ini? Naikkan, tambah sunnahnya. Malam bangun, tahajud. Tahajud tingkatkan. Begitu Anda tingkatkan tahajud, standar 11 rakaat, ya, jadi 28, naik posisi, lebih dekat lagi, akan terjadi peningkatan pengetahuan. Gak percaya, silahkan. Silahkan. Tambah lagi rawatib 12 rakaat, 40. Standar, jaga 40 rakaat. 12 rakaat, tambahkan. At-Tirmidzi berhadis 586. Antum usahakan 40 rakaat aja dalam sehari itu. 17 salat fardu, 11 salat malam, 12 salat rawatib. Rawatibnya 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, ya, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh, 12 rakaat. Gabungkan jadi 40 rakaat, antum akan merasakan perbedaan dalam kehidupan. Silakan kalau enggak percaya. Tiba-tiba rezeki jadi mudah, tiba-tiba terlindungi oleh Allah. Terus pribadi dirubah jadi lebih baik lagi, ada semangat yang beda, ada ketenangan dalam jiwa, ada penerimaan dalam rezeki, ada qanaah dalam bersikap. Indah. Enggak percaya silakan. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Tuh. Puasa. Makanya ketika puasa disebut takwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum. Tuh, la'allakum tattaqun. Puasa membuat kamu takwa. Takwa meningkatkan pengetahuan. Takwa memudahkan rezeki. Takwa menghadirkan solusi. Jadi kalau antum rajin, rajin puasa, rajin sholat, rajin melakukan kebaikan, dekati Allah, maka sifat-sifat Allah dalam semua urusan kita akan diturunkan untuk memudahkan kehidupan kita. Itu poinnya. Ya, ini dia. Tapi ini tidak mudah ya. Ini tidak mudah. Seperti Nabi ke Gua Hira melewati medan yang berliku, maka Anda pun yang belum terbiasa menunaikan ini, awal-awal akan berjuang dengan itu semua. Jangan dikira gak pernah tahajud bisa langsung bangun tahajud. Tidak. Tidak mudah. Seperti Nabi mendaki bukit yang 5 itu, antum pun akan mengatasi dakian yang mungkin tidak sama, tapi kesulitannya bisa jadi serupa. Dakian mata yang berat. Mata mendaki supaya bisa naik. Tidak mudah itu. Jangan dikira antum, maaf ya, mudah begitu saja bangun malam tiba-tiba langsung tahajud. Tidak. Ya. Mau tahajud jam berapa? 3:30. Awal-awal gak akan otomatis bangun 3:30. Mesti ngatur waktu, alarm, perjuangkan. Kalau perlu alarmnya jangan 3:30, dari 2:30, pasang 3 kali. Alarm pertama 2:30, alarm kedua jam 3, alarm ketiga jam 3 lewat 1:15. Nanti begitu alarm pertama berbunyi untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua berbunyi, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga baru antum kuat, karena antum merasa kesel, kenapa bangun terus? Ternyata saya punya visi, mesti bangun malam ini. Sudah berniat, bangun. Apa setelah bangun langsung tahajud? Tidak. Tiba-tiba, maaf, zikir yang tidak menentu, duduk. Tiduran. Lihat lagi jam, udah lewat 30 menit nih. Zikir yang tidak menentu. Bangun lagi. Biasanya normal. Siang-siang ke kamar biasa. Kamar mandi biasa. Ruang tamu biasa. Ruang makan itu lancar. Tiba-tiba kok malam, mau keluar kamar, ada bisikan. Hati-hati baju putih. Hati-hati. Itu. Begitu mau keluar, ciklik meong. Ah, udah beda. Tapi ketika antum bisa lawan itu, bangun, bangun, bangun. Ya, jangan dipaksa dulu ya. Jangan langsung 11. Saran saya kalau belum biasa, 2 dulu. 2, setelah itu witirnya 1. Ayatnya jangan panjang-panjang. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, witirnya qul huwallahu ahad. Itu aja dulu. Enggak apa-apa, kelihatannya sederhana. Nanti setelah nikmat, antum merasakan bosan, pindah surat, tambah rakaat. Ya, malam kedua 4. Sampai terbiasa. Jangan langsung masih 11 sesuai sunnah Nabi, 11 bangun 11 tunaikan, kecapean tidur bangun jam 9 subuh lewat. Paham ya? Ya coba dulu, coba terutama yang masih aktif bekerja tahajud jangan tinggal, jangan tinggal, bangun tunaikan walaupun cuma 2 rakaat, setelah itu berdoa. Baik, terakhir saya tutup. Kalau sudah itu semua dilakukan, Allah sudah dekat, kemudian pribadi sudah baik, maka yang ketiga ada pesan dalam hadis-hadis Nabi, fisik kita pun mesti kuat. Karena dakwah itu membutuhkan ketangguhan fisik. Awas, hati-hati, suami yang mencari nafkah itu bagian dari dakwahnya. Ya, aplikasi dia sebagai suami tugasnya berdakwah. Di antara makna terusannya mencari nafkah, Quran surah ke-4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim infaq. Jalan dia. Makanya dirinci. Bagaimana cara mencari nafkah? Kata Allah, enggak usah khawatir, enggak usah kerjain yang haram. Rizki kamu sudah jelas, saya atur. Turun Quran surah 51 ayat ke-22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizkimu di langit sudah saya tetapkan, saya janjikan akan saya berikan kepadamu. Ya Allah, itu di langit, saya di bumi, saya turunkan ke bumi. Quran surah ke-2 ayat 29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Saya jadikan semua yang di bumi untuk melayani kehidupan kamu di dunia. Ya Allah, bumi itu kan luas. Saya tinggal di Bandung. Ya Allah, bagaimana cara mendapatinya? Mungkin rezekinya turun di Jakarta. Maka diturunkan oleh ayat. Ayo kamu bekerja, beraktivitas. Quran surah ke-2 ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei manusia, ayo bergerak. Beraktivitas. Kerja, cari makan. Mimma fil ardi, telusuri sebagian di bumi yang mampu dijangkau. Antum tinggal di Bandung, rezeki turun di Jakarta. Enggak mungkin kalau enggak dijemput. Rizki, datang dong Rizki, aku tunggu Rizki. Wah, gak akan datang. Berangkat ke sana, cari keahlian, tunaikan bakatnya, ambil itu, berangkat. Tapi kata Quran, kerjakan dengan halal. Halal, dapatkan tayyib yang terbaik. Yang halal, gunakan pada yang tayyib. Kalau ingin cepat, bagaimana ya Allah, saya akan beriman kepadamu. Bikin kaidah kedua, khusus untuk yang beriman, saya percepat rizkinya. Muncul kaidah di Quran surah kedua ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang tadi dibuka dengan ya ayyuhan nas untuk manusia, sekarang ya ayyuhalladzina amanu untuk orang beriman saja. Orang beriman, kata Allah, kalau rezeki kamu ingin mudah, cari rezeki dengan iman. Bagaimana mencari rezeki dengan iman? Pertama, jangan pikirkan yang haram, jangan difikirkan, halal saja. Begitu Anda memikirkan yang halal saja, maka Allah akan mudahkan rezeki datang kepada Anda. Setelah itu ikhtiar. Yang kedua, orang orientasinya pada keberkahan, jangan pada kuantitas dulu. Yang penting rezeki ini berkah. Berkah itu banyak manfaatnya. Jadi kalau manfaat sudah terjaga, semakin banyak manfaat, nanti Allah turunkan. Sobek lutut bagian sobek itu umat Nabi Musa nyasar ke sini. Nah, itu candaan saja hanya untuk menyampaikan bahwa itu enggak tepat. Ya coba cek antum ya, dari semua baju yang sudah antum beli sampai sekarang, buka lihat dari bagian dalam sampai bagian luar, coba cek dulu, jangan-jangan ada koleksi baju yang belum dipakai ibadah. Nanti kan bersaksi di akhirat tuh. Atau jangan-jangan itu dititipkan oleh Allah bukan untuk antum sebetulnya. Itu punya orang. Cara bacanya, apa yang cukup buat antum, itu rizki antum. Kalau lebih daripada itu cuma titipan. Mungkin rizki orang lain diberikan lewat tangan antum. Kok lewat tangan saya, ya Allah, supaya dapat pahala. Mudah bagi saya memindahkan pada tangan orang lain. Begitu disimpan, gak dipakai-pakai, terjadilah kemudian banjir, terjadi kebakaran, terjadi ini itu. Gak ada manfaatnya, belum sempurna penggunaan antum. Nih, ini ada minuman nih. Ini punya siapa? Rizki siapa nih? Belum tentu punya ustaz. Rizki ustaz itu kalau sudah dibuka gelasnya, diambil minumannya, masuk ke tenggorokan, itu rizki saya. Tapi kalau saya enggak sentuh tutup begini, belum tentu punya saya. mungkin dibuatkan panitia, ditujukan kepada saya, tapi sebetulnya rezeki orang lain, untuk saya berikan pada orang lain yang kehausan. Selama saya gak sentuh, ini bukan punya saya. Selama saya belum minum, ini belum berarti rezeki saya. Kecuali kalau sudah saya minum, baru ini punya saya. Sama, makanan, uang, pakaian, kendaraan, ada dua fungsinya. Cek manfaatnya, keberkahan padanya. Kalau antum menjadi kebutuhan itu dipakai, banyak manfaatnya, berarti berkah rezeki untuk antum. Tapi kalau cuma dilihat, mau keluar, cuma dilihat mobilnya. Punya juga yang begini, balik lagi. Nggak dinaikin, cuma dilihat aja. Lihat, lihat, panasin, lihat. Berarti tidak ada keberkahan di kendaraan itu. Dua, jadi peluang ibadah akhirat. Ini pandai-pandai melihat, makanya dihartakan ada begitu. Harta itu apa yang kita butuhkan. Sebulan misal antum butuh 30 juta, dapatnya 50 juta. Berarti kebutuhan antum itu 30 juta. 20 jutanya buat apa? Akhirat antum. Makanya turun ayat Quran surah 28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kalau ada pemberian Allah, lihat barangkali itu peluang menjemput surga akhirat antum. Bagaimana caranya? Muncul aplikasi zakat ini. Muncul infak ini. Muncul sedekah ini. Siapa yang dizakati? Ini golongannya. Siapa yang infaki? 8 golongan. 5 golongan untuk infak, 8 golongan untuk zakat. 5 itu siapa? Ada orang tua, ada kerabat terdekat, ada tetangga, ada anak yatim, macam-macam. Zakat tadi disebutkan, itu peluang antum. Jadi jangan pengen banyak dulu. Keberkahan dulu, orang beriman tuh cari berkah, bukan cari banyak. Pilih mana antum? 100 ribu berkah atau 10 juta tidak berkah? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Ngetes dulu nih. Berkah teman-teman. Kadang-kadang berkah itu sedikit, tapi manfaatnya banyak. 500 ribu sebulan gak habis-habis. Ada yang begitu. Saya pernah punya teman bawa ke Libya $50. 4 tahun sampai pulang gak kepake. Dan dia berniat ganti dengan $50 itu. Ganti ibunya dengan $50 itu untuk menghajikan ibunya. Dan berhasil. Bayangkan. Keberkahan melekat selama 4 tahun gak pernah kepake $50. Ada keluarga penghafal Quran. Ini nyata nih. Saya sering ungkapkan di beberapa tempat. Istrinya punya sanad menghafal Quran. Suaminya pekerjaannya kelihatannya cuma kuli bangunan. Ini nyata. Anaknya biasa, tapi gembiranya keluarganya penuh dengan keberkahan. Istri kadang ke sawah, cari kayu, cari suluh. Tapi kalau setiap orang datang, datang berkunjung berziarah, Masya Allah. Kata istrinya, Alhamdulillah, semua keluar. Ikan macam-macam ada. Dan kalimat pertamanya, Alhamdulillah Allah titipkan Abi berada di sisi kami. Kalau pulang bawa uang banyak, 500 ribu. Banyak 500 ribu. Tapi 500 ribu itu keluarga ceria. Tamu datang, hidangan ada. Kenikmatan muncul, ketenangan ada. Coba pilih oleh antum. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih. Ibu udah mau teriak tuh, cuman ditahan. Miskin tapi... tuh. Ini sesungguhnya bukan pada kaya dan miskinnya. Karena gak ada yang miskin sebetulnya. Allah itu menjadikan kita itu kaya dan cukup. Aghna dan akna. Yang miskin itu yang tidak pernah merasa cukup dalam pemberian Allah. Itu pun saking sayangnya dibantu dengan zakat. Mengeluarkan kemiskinan. Makanya yang pertama kali setelah fakir miskin. Gak cukup kasih infak. Dari infak itu ada miskin juga. Quran surah 2 ayat ke 125 misalnya. Maaf 115. Paling kanan sebelah bawah. Yas'aluna kamadza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad. Quran surah kedua ayat maaf. Ayat 215. Yas'aluna kamadza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad. Apa yang harus diinfakkan? Kul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau pengen infak. Kasih yang bagus-bagus. Kepada siapa? Lil walidain. Orang tua. Wal aqrabin. Orang terdekat. Wal yatama wal masakin. Orang miskin masih masuk. Zakat belum keluar dari kemiskinan. Kasih infak. Infak belum keluar, kasih sedekah. Sedekah belum mampu keluar dari situ juga. Memang dia milih jadi miskin. Dia Allah keluarkan dari itu supaya kita naik taraf kehidupan yang baik. Itu poinnya. Coba cari keberkahan. Ilmu berkah banyak manfaatnya. Kalau antum mengajar dimanapun, tapi tidak bermanfaat, ilmunya gak kepake, akhlak tidak muncul, cuman kumpulan informasi, bahkan digunakan hanya untuk hal-hal yang provokatif, hanya mendebat orang, hanya pandai mencela orang lain, berarti tidak ada keberkahan dalam ilmu itu. Anda belajar dengan saya, maaf ya, Anda belajar dengan saya, tapi pengetahuan itu hanya Anda gunakan untuk menyoal orang lain, jadi amunisi untuk mencela orang, maka ini menunjukkan tidak ada keberkahan pada pelajaran yang saya berikan pada Anda. Saya sarankan tinggalkan saya, cari guru yang lain. Cari guru yang lain. Saya tidak mengajarkan Anda untuk sekedar pintar, bukan itu tujuannya. Tapi bagaimana pengetahuan itu dibawa untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangun hubungan baik dengan sesama. Itu intinya. Itu keberkahan namanya. Jadi teman-teman sekalian, ayo jadikan ada kekuatan pada kehidupan kita. Nabi cari tempat yang berkah, tapi tidak mudah. Naik bukit dulu, naik macam-macam. Antum juga begitu. Mau hijrah itu tidak mudah. Kalau cari tempat yang mendekatkan diri kepada Allah. Cari pekerjaan, cari yang kira-kira sholatnya nyaman. Rizkinya udah diatur, yang belum teratur surga antum. Rizki itu jelas, kata Allah, saya kasih, gak akan saya kurangi. Dan tidak akan tertukar. Cuman menteri yang tertukar, cuman putri yang tertukar. Rizki gak akan tertukar. Kata Allah, saya kasih nih, gak akan tertukar, pas dikasihnya. Pas diberikan. Tapi yang belum jelas, surga antum. Makanya cari tempat yang mendekatkan diri dengan Allah. Cari kampus yang bisa mendekatkan diri dengan Allah. Ya, cari lingkungan yang mendekatkan diri dengan Allah. Tapi itu tidak mudah. Kadang mesti menaiki bukit, naik turun. Tapi ternyata itu Allah desain untuk menguatkan diri kita. Sehingga saat beraktivitas lebih mudah kita jalani. Terakhir, saya tutup. Jadi kesimpulannya, prioritas dalam dakwah adalah pertama memperbaiki pribadi kita. Dengan tiga hal yang paling utama. Perbaiki akhlak kita. Kemudian yang kedua, tingkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, isi dengan kekuatan pengetahuan. Supaya saat antum nanti mulai berdakwah di lingkungan manapun, sebagai seorang anak, sebagai seorang suami atau istri, sebagai seorang ayah atau ibu, atau sebagai seorang masyarakat sosial, maka antum akan diterima dengan keadaan yang sempurna. Akhlaknya bagus, gaul dengan siapapun karena pengetahuan dan wawasannya luas, nyambung. Bertemu dengan profesi tukang beca, obrolan nyambung. Bertemu dengan pengusaha, obrolan nyambung. Karena pengetahuan luas. Dan yang paling hebat, antum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang kami sampaikan pada bagian sesi yang ketiga ini. Nanti akan ada 6 sesi materi lagi yang sudah saya runtutkan sampai ke bawah. Termasuk nanti akan kita bahas tantangan-tantangan dalam dakwah. Apa saja tantangannya? Kita mesti tahu. Kalau tidak tahu tantangannya, kadang-kadang sulit untuk mengatasi itu semua. Ya, di rumah sudah suami istri, maaf, kenal nggak sebetulnya karakteristik istri? Nanti di Quran akan disampaikan. Ini sebetulnya begini. Kalau zaman Nabi, sekarang Malaysia yang pakai, yang mau nikah tuh dikursuskan dulu. Dulu itu sebetulnya di kita, di Indonesia dulu tuh begitu. Jadi kalau ada orang mau menikah, calon suami melamar datang. Kalau di Melayu itu kadang-kadang dia bikin puisi tuh malam-malam di luar. Begitu dia menyampaikan, bapaknya datang nangkap. Dijawab, kalau disetujui, dijawab. Maka saat itulah kemudian disetujui lamarannya, calon istri ditandai, dipacari, dikasih daun pacar. Ya, daun pacar. Jadi kukunya itu ada pacarnya. Nah, proses itu dikenal dengan pacaran. Ya, dipacari kukunya sebagai tanda dia sudah dipinang. Dipacaran itu bukan yang seperti konteks-konteks sekarang, bukan. Ya, ditandai nanti selama 40 hari, si calon istri itu akan kursus dengan ibunya. Diajari bagaimana cara jadi istri yang baik, karakteristiknya bagaimana, suaminya menyiapkan dalam rumah tangganya, dia menyiapkan nafkah, menyiapkan macam-macam. Nah, kalau itu dilakukan, bahkan mengeluarkan isi Quran, ada banyak yang indah. Saya berikan bocoran dulu ya, untuk materi yang akan datang salah satunya. Yo, antum yang sudah menikah, apakah pernah mengenal karakteristik seorang istri dalam Al-Quran? Kata Quran, kalau Anda sudah menikah, Anda akan mendapati istri Anda punya karakter seperti ini. Yang kedua begini, yang ketiga begini, cara mengatasinya begini, begini, begini, begini. Ibu juga begitu, nanti kamu akan temukan karakter dalam setiap pria ketika menjadi suami, kelihatannya akan begini. Nanti nampak akan begini. Gampang, dan indahnya nanti akan dikiaskan dalam bentuk kiasan-kiasan kehidupan. Laki-laki seperti matahari, perempuan seperti bulan. Kita diminta mengeluarkan apa itu bulan, bagaimana karakteristik bulan, bagaimana suami dengan mataharinya, diturunkan jadi kisah yang sangat indah. Ah, bocoran berikutnya, ibu tahu kenapa istri Nabi lebih daripada 4 dan diizinkan oleh Allah? Ternyata salah satu rahasianya mewakili seluruh karakteristik perempuan di muka bumi. Di semua istri Nabi itu mewakili karakteristik semua karakter perempuan di muka bumi. Antum kalau gak percaya silakan pulang ke rumah, lihat istri antum, kira-kira yang mirip Aisyah ada enggak? Yang mirip Khadijah ada enggak? Tapi itu agak susah kalau mirip Khadijah. Ya. Nah, dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan ada apa? Sebelum menikah dengan Nabi, tapi setelah menikah dengan Nabi semua sifat itu berubah. Tiba-tiba cemburunya yang tadinya karena urusan dunia, bagaimana si fulanah mendapatkan tahajud dengan Nabi, saya pun mesti tahajud dengan Nabi. Tadinya hitungannya dunia, sekarang satu kurma mesti jadi ibadah. Maksud saya, ibu cobalah cari profil-profil istri Nabi keluarkan oleh ibu, ibu pasti akan temukan, oh saya supaya mirip si ini, saya mesti belajar bagaimana menata diri supaya lebih baik seperti istri Nabi melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum pun belajar, keluarkan profil sahabat, lihat ternyata ditemukan, saya seperti ini. Itu baru satu contoh dakwah di rumah tangga, belum dalam kehidupan sosial kita. Ya. Saya kira itu kesimpulannya, semoga Allah jadikan kita orang baik, orang yang berilmu, dan insya Allah orang yang menjadi hamba yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan 5 menit saja barangkali untuk menjawab apa yang disampaikan atau yang apa telah antum tuliskan ini. Setelah itu saya cukupkan dan kita akan bertemu pada malam nanti. Malam nanti materinya sangat penting, tentang bagaimana memetakkan kehidupan sampai kembali kepada Allah, bertempat di Masjid Salman ITB insyaallah. Saya akan sampaikan satu pengumuman penting, tapi sebelum itu saya jawab ini dulu untuk barangkali memudahkan apa yang telah antum tuliskan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga, sudah menikah. Pasti sudah menikah, karena antum ibu rumah tangga. Ya. Sudah menikah 10 tahun, saya sudah tidak memiliki rasa cinta. Ah, ini masalahnya. Saya sudah tidak memiliki rasa cinta sama suami saya. Karena suami saya setiap nyelesain masalah selalu kasar, menghina, bentak, bahkan mukul. Lempar barang ke kepala. Tiap bulan pasti ada. Bicara baik-baik dan senyum juga masih suka dibentak. Apakah saya berdosa jika saya sudah tidak mencintainya? Begini, saya tarik napas dulu ya. Pertama, saya ucapkan selamat kepada ibu. Allah titipkan pria itu kepada ibu, bukan perempuan lain. Dan hebatnya ibu bertahan dengan 10 tahun. Dibentak-bentak, dilempar, Anda bayangkan. Perempuan lain mungkin dilempar sehari sudah enggak kuat, ibu 10 tahun tuh. Ya. Luar biasa. Saya ucapkan selamat, yang dipilih ibu bukan perempuan yang lain, berarti ada hikmah terbesar yang ingin Allah berikan kepada ibu. Seperti Allah titipkan Fir'aun kepada Asiyah. Karena yang kuat cuman Asiyah, yang kuat cuman ibu, bukan perempuan yang lain. Karena itu dititipkan kepada ibu karena ada nilai-nilai kemuliaan yang tidak ibu bayangkan sebelumnya. Pertama, teman-teman sekalian, perhatikan sini. Rumah tangga itu bagian dari dakwah. Bukan sekedar dakwah biasa, tapi bekal untuk mencari kemuliaan akhirat. Lihat sini. Rumah tangga itu sesungguhnya bekal berpartner bekerja sama untuk mencari kemuliaan akhirat. Tapi banyak orang keliru kemudian menggunakan dan mengelola perangkat akhirat ini sehingga melihatnya hanya sekedar kebutuhan dunia saja. Maaf, baik suami atau istri kadang-kadang memandang kehidupan rumah tangga hanya sekedar untuk memuaskan kebutuhan pasangan, mengeluarkan hasrat cinta, mendapatkan kebutuhan dunia, cuman di situ saja. Padahal prinsip pertama ketika antum berumah tangga sudah turun ayat. Anehnya ayat itu sering dikutip di surat undangan. Yang paling aneh, yang diundang suruh baca, yang ngundang enggak baca. Quran surah ke-30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kalimat pertamanya in. Awas. Wa min ayatihi, ayat jamak dari kata ayat. Apa itu ayat? Ayat itu di antara tanda yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu diberikan wasilah berumah tangga, tujuan pertamanya untuk membangun kedekatan dengan Allah, supaya semakin dekat dengan Allah. Jadi kalau ada orang berumah tangga tidak dekat dengan Allah, ada yang salah rumah tangganya, ada yang tidak tepat di dalamnya. Nah, menariknya setiap pasangan itu nanti akan dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling membuat keduanya itu bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tugasnya sampai selesai berumah tangga, salah satunya meninggal. Ada yang sampai pertengahan kepada Asia, seperti Asia dengan Fir'aun. Asia ditugaskan oleh Allah berumah tangga dengan Fir'aun. Di antara dakwahnya ngajak Fir'aun, ayo, ayo mendekat kepada Allah, ayo mendekat kepada Allah. Apa yang diterima? Hardikan, siksaan, ancaman, yang terakhir eksekusi. Cuman Asia paham, yang ditugaskan kepada saya adalah bagaimana caranya saya mengajak suami supaya dekat dengan Allah. Hebatnya, Allah tidak akan pernah pasangkan seseorang kalau tidak memiliki tugas yang sejajar satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Kalau suami dipasangkan kepada ibu sekarang, Allah yakin karena ibu punya kemampuan untuk menjalani itu. Makanya tidak dititipkan kepada perempuan yang lain. Apa yang ibu dapatkan dari situ? Bukankah dalam setiap makian ada kesabaran? Bukankah dalam setiap hinaan di situ ada ketawakalan? Bukankah sejak saat itu ibu rajin tahajud? Bukankah sejak saat itu ibu rajin berdoa? Ingat baik-baik, setiap interaksi suami dengan istri, di sana ada peluang pahala-pahala yang bisa didapatkan. Makanya kata para ulama, ketika Anda mendapatkan pasangan berlaku tidak menyenangkan, maka bersabar itu yang pertama. Bersabar, coba terima dulu itu semua dengan merespon dengan nilai-nilai kebaikan. Cara meresponnya, bayangkan Allah sedang memberikan misi kebaikan yang melahirkan pahala yang banyak bagi Anda. Lihatnya pahala dulu. Ini poin pertama. Jadi kalau Anda sudah berpikir bahwa ini barangkali dititipkan kepada saya karena saya mampu dan ada misi dakwah di sini, barangkali Allah kirimkan yang seperti ini supaya saya mendapatkan pahala dalam kesan untuk mendapatkan surga saya. Kalau cara berpikirnya bukan berpikir yang maaf intimidatif, tapi berpikirnya pada yang positif, oh Allah sedang menguji saya, maka Anda akan merespon dengan penuh semangat untuk memperbaiki diri lagi. Ini bagian yang pertama. Ya, ibu bukan orang pertama, karena zaman dulu pun sudah ada yang seperti itu. Ada. Ini kebalik, bu, istrinya yang susah. Suaminya sabar, dilayani. Ketika tetangganya mengadukan, ini kisah nyata. Ketika tetangganya mengadukan, kenapa engkau bertahan dengan perempuan seperti itu? Dia kan gak baik. Langsung dia menyela. Akhir kerim, berpikirlah yang mulia. Allah sudah dekatkan surga ke rumah saya. Kenapa engkau mencoba menjauhkannya? Lihat cara berpikirnya. Allah sudah mendekatkan surga ke rumah saya. Kenapa engkau berpeluang menjauhkannya? Jangan jauhkan. Karena dia melihatnya ini sebagai surga saya nih. Ya, dia titipkan kepada saya bisa melayani dia. Dia marah, saya dapat kesabaran. Saya doakan dia. Nah, dia berpikir dengan marahnya, pahala diberikan. Dan dia merasa, oh ini mungkin Allah tugaskan pada saya untuk merubah dia. Sampai titik kesanggupan saya. Kalau sampai saya meninggal, berarti di situ akhir pengabdian saya. Kalau di jalan dia membuat saya jauh dari Allah, dilarang sholat, dilarang ini, dilarang itu, maka Allah turunkan syariat yang berikutnya. Apa itu? Ada mediasi. Quran surah ke-4 ayat 34. Komunikasi dulu. Kalau sudah kurang baik, coba berpisah sementara waktu untuk saling merenung. Kalau juga belum ada solusinya, kemudian beri pelajaran yang membuat mengerti. Ya, ketika tidak dimasakkan bagaimana responnya, ketika dipisahkan bagaimana responnya. Kalau masih belum mengerti juga, cari orang baik untuk menyatukan. Ayat 35-nya. Lihat baik-baik. Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Kalau semua sudah ditempuh, Allah kasih jalan keluar. Tugas kamu selesai sampai di sini, ya silakan kerjakan, tingkatkan ibadah yang lain. Mungkin suami kamu akan mendapatkan pencerahan dari yang lain. Semua jalannya ada. Tapi jalan yang pertama, jangan pernah berpikir untuk berpisah dahulu. Cara berpikirnya adalah, mungkin bukan cinta yang Allah tugaskan kepada saya, tapi surga yang sedang Allah turunkan kepada saya. Kalau cara berpikirnya begitu, nyaman. Ada yang ditukar, bu, suaminya, maaf ya, dibanding saya, wah, masih ganteng tengkuis itulah pokoknya. Ya. Istrinya cantik luar biasa, dibanding ibu masih cantik dia. Anda kebayang gak? Jadi suaminya cantik luar biasa, cantik indah. Istrinya cantik. Gara-gara antum sih kenal Firaun. Ya. Istrinya cantik luar biasa, cantik, elok, indah. Kalau ditatap wajah tidak berpaling, mata tidak berkedip. Suaminya dibanding saya masih ganteng tengkuis tuh. Ya, gak usah pada diri sendiri, pokoknya jauh lah pokoknya. Anda tahu apa yang terjadi teman-teman? Tiba-tiba suaminya bertemu dengan istri sudah dandan tuh. Lihat-lihat cara berkehidupannya. Dia layani sepenuh hatinya, baik. Begitu melihat, bengong begini. Tiba-tiba istrinya berkata, sayang kamu kenapa? Ya zauji majabik, kamu kenapa? Kata suaminya, aku bersyukur Allah titipkan perempuan secantik engkau dalam kehidupanku, sehingga aku tak mampu berpaling darimu. Masya Allah. Kata istrinya, sayang kita berdua akan ke surga. Kita berdua akan ke surga. Suaminya bingung. Kata suaminya, kok bisa? Kata istrinya, kamu bersyukur dengan titipan Allah aku padamu, aku bersabar dengan titipan Allah kamu kepadaku. Tuh. Bahasanya enak ya. Walaupun nyelekit tapi enak. Gitu. Tapi gak ada yang marah, ketawa keduanya gitu. Ketawa keduanya. Jadi barangkali dalam hal demikian, pertama ibu melihat dari sisi ukhrawinya dulu. Ya, Asiah bisa sabar, pelajari kisah Asiah. Barangkali Allah titipkan dia kepada saya, mungkin untuk mendapatkan surga saya. Ibu bisa pilih itu, ibu berjuang. Kalau mungkin dalam perjuangan itu membahayakan secara fisik, mulai menyakiti fisik, mulai melukai, tidak mampu bertahan di situ, maka ulama memberikan jalan keluar. Baik ya, dari ayat-ayat Al-Quran yang diberikan. Apalagi kalau sudah mencegah untuk mendekat kepada Allah, maka hukum pernikahan nanti bisa turun. Dari mulai sunnah, kalau sudah berbahaya kepada fisik, terancam jadi makruh. Kalau sudah menjauhkan dari Allah atau nyawa terancam, jadi haram hukumnya. Haram. Maka dalam agama nanti bahkan ada fasakh namanya. Fasakh itu dipisahkan oleh hakim. Dipisahkan. Ya, supaya mendapatkan kenyamanan-kenyamanan tersendiri. Tapi dibalik itu semua, sempurnakan dulu perjuangan ibu kepada Allah, sehingga nanti ketika ibu disoal di hari kiamat nanti, kenapa kamu begini? Ibu bisa menjawab, ya Allah, aku telah sabar menerima titipan darimu dengan perjuangan yang telah aku maksimalkan. Kalau itu belum bisa memasukkan aku ke dalam surgamu, maka mohon berikan syafaatku dengan segala kesabaran yang telah aku berikan hanya untukmu. Paham ya? Baik. Nanti kalau besok-besok seperti itu lagi, dengan yang pelan, malam-malam ibu bangun. Caranya doakan. Sujud kepada Allah, doakan, minta. Ya Allah, engkau tidak titipkan suami ini kepada yang lain, tapi kepada aku. Dan aku mau mengetahui bahwa engkau lebih sayang kepada hambamu dengan siapapun yang ada di muka bumi dan langit ini. Maka mohon dengan segenap sayangmu, ya Allah, sentuh hatinya untuk berubah. Berikan kelembutan pada jiwanya. Minimal mohon, ya Allah, jadikan sebelum kami menghadap kepadamu, pasangkan kami dalam mawaddah, sakinah dan rahmah. Bangun, bangun, bangun. Saya yakin dari sekian yang bangun itu akan ada perubahan dan dampak dalam kehidupan. Saya berdoa semoga Allah muliakan ibu dan keluarga ibu dan pasangkan dalam kemuliaan insyaAllah. Saya simpan dulu ini karena waktunya kita sudah habis. Mohon izin saya sampaikan pengumuman dulu. Pertama, ini mushaf sudah kami bagikan. Ini bukan untuk koleksi. Minimal tolong bawa saat taklim, nanti bisa digunakan acuan. Jadi kalau kami nanti mengajar, teman-teman bisa melihat patokan-patokan dalilnya bisa ditemukan. Yang kedua, ada berita baik, insyaallah dalam waktu dekat ini teman-teman sekalian, kita sedang menghidupkan Syiar Al-Qur'an. Nanti kami berikan waktunya insyaallah di kisaran antara tanggal ke-29 atau 30 nanti akan ada pembukaan Syiar Al-Qur'an. Bertempatnya barangkali akan lebih dekat ke Bekasi. Di situ akan dibuka kelas-kelas Quran. Ada 4 kelas yang dibuka, ya. Tapi ada 3 jurusan utama: pengentasan buta huruf Quran, pemahaman isi Quran, dan hafalan Quran untuk diamalkan. Nanti akan ada kelas-kelas khusus. Kalau nanti Anda ingin bergabung, masuk ke quantumakhir.com. Tapi dalam Syiar Quran itu nanti akan langsung dibagi kelasnya, dibagikan mushafnya plus diktat untuk panduannya selama setahun ke depan. Kita berharap dalam setahun ada 100.000 penghafal Quran baru. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, bagi yang telah mendaftar tes untuk ke Turki dulu, ada sekitar 800 orang. Kami telah sampaikan bahwa di antara mereka ada yang lolos ke Turki, ada yang lolos nanti ke kampus-kampus yang terafiliasi dengan Saudi, ada yang Sudan, ada yang juga Irak. Insya Allah untuk yang Saudi kita akan mendapatkan 15 jatah. Jadi yang dari 800 nanti, insya Allah akan ada yang kami hubungi. Ya, dari kami hubungi itu akan secara cepat hari ini atau besok akan dihubungi. Mohon kalau sudah dihubungi, hari Senin datanya masuk, karena pekan depan dia sudah akan belajar. Ya, dia sudah akan belajar. Ada 15 orang yang semuanya laki-laki, nanti yang perempuan ada di tempat yang lain yang telah kami siapkan, semua laki-laki. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini yang paling penting. Saya persaudarakan antum dengan semua yang hadir pada saat ini. Saya ingin katakan bahwa kita bersaudara. Maka jaga persaudaraan ini, kuatkan nilai keislaman kita, dan bangun kemudian nilai-nilai mulia. Saya sangat yakin jika ini kita kembangkan dalam kehidupan, taklimnya benar kita praktekkan, insya Allah kita akan baik. Kalau kitanya baik, negara kita pun akan terbantu baik, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan yang terbaik insya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekira itu yang saya sampaikan. Saya titipkan ini kepada panitia untuk silabusnya. Ini nanti bisa di-download ya, di media Akhir atau Akhir TV. Plus kita nanti sedang membuat aplikasi Mushaf At-Taisir, sehingga nanti bisa masuk di handphonenya masing-masing, dan kita bisa pandu nanti dari kejauhan. Dan kita punya cita-cita, siap insya Allah? Cita-cita kita wafat sebagai penghafal Quran dan kembali kepada Allah mendapatkan surga Firdausnya. Siap insya Allah? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.